tidak sampai paha, itu ilmu. Ya. Jadi yang disebutkan ilmu bukan harus bisa baca kitab bundul atau kitab gondrong, tapi punya pengetahuan itu adalah ilmu. Ya. Jadi al-mukarramin, para wakil talqin, para mubaligh, para ikhwan, saya berani menyebutkan bapak-bapak sebenarnya berilmu. Tugas saya di yayasan 12 tahun sudah selesai. Etika organisasi, kalau sudah 3 periode, layak diestafetkan kepada kawan-kawan lain. Tetapi ketika saya bertemu dengan Al-Mukarram Sekpri Pengersabah Kiai Haji Al-Baban Ahmad Jihad, beliau menyampaikan, "Kang, ku akang cepeng keilmuan." Disambung oleh pengemban amanat Kiai Haji Zainal Abidin Anwar dan pengamalan. Jadi weh, jabatan di sini tidak harus semuanya ber-SK. Perlu di-SK-kan karena itu menurut aturan administrasi negara yayasan. Ada juga yang keputusannya bersifat ruhaniyah. Ruhaniyah. Itulah suryalaya. Nah, dalam posisi sebagai pembina ilmu dan pengamalan, saya sampaikan kepada seluruh hadirin wal hadirat ikhwan akhwat, kalau bapak ibu merasa bodoh ilmu, harus ada batasannya. Mungkin bukan ahli ilmu sebagai kiai, ajengan ustadz muallim, bukan sebagai sarjana, tetapi kalau pengetahuan semuanya pun punya. Kalau salat menghadap ke kiblat apa ke timur? Kalau salat menghadap ke timur sah apa enggak? Sah kalau di Mesir, karena Mesir sebelah barat Saudi. Sah. Kalau di kita enggak sah. Itu ilmu. Ya. Jadi bapak ibu sebenarnya sudah punya ilmu. Saya bela terus terang. Saya tidak setuju kalau ada orang yang mengatakan bahwa ikhwan suryalaya banyak yang bodoh dalam arti tidak punya ilmu. Saya bawa 3 kitab untuk hari ini. Kalau waktunya cukup, saya akan lanjut. Kalau tidak cukup, ya enggak usah. Baik hadirin, kita semua hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan Maulid Nabi di majelis tarekat insyaallah ada perbedaan dengan di majelis-majelis umum. Ya. Di majelis umum. Ada orang hebat itu karena ilmu, Pak. Karena pengetahuannya luas, hafal Quran 30 juzuh dengan tafsirnya. Tafsirnya pun bukan satu. Hadis hafal ribuan dan faham. Bagus. Tapi ada juga orang yang kemuliaannya di hadapan Allah bukan dengan ilmu, tetapi dengan amal. Ya, saya ulang. Maziyah manusia, kemuliaan manusia, ada yang lengkap, ada. Nabi Muhammad lengkap, Syekh Abdul Qadir Jailani lengkap. Ya ilmu, ya amal. Dan lain-lain. Nah, ada juga yang ilmunya tinggi, amalnya kurang. Amalnya tinggi, ilmunya kurang. Bagaimana caranya? Caranya adalah bersatu. Saya bacakan ya salah satu contoh. Imam Syafi'i, pernah dengar namanya? Tinggi apa rendah ilmunya? Di dunia sampai kiamat hanya ada 4 orang yang di bidang hukum dinyatakan sebagai orang tertinggi ilmunya. Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. 4 orang itu. 1 juta kali ada orang daftar, insya Allah tidak lulus. Sebab dia mujtahid mutlak, wong 7 tahun sudah hafal Quran dan paham, 15 tahun sudah menjadi mufti. Umur 15 tahun sudah menjadi mufti. 10 tahun sudah hafal muwatta dan paham. Tetapi beliau jujur. Aku ini kalau ilmu alhamdulillah, tetapi kalau ruh, kalbu, aku harus belajar pada orang lain. Wa kana al-imamu syafi'iyyu wa ahmadu yataraddadani ila majalisi sufiyah wa yahdurani ma'ahum fi majlisi zikrihim. Ini kalau tidak keberatan mohon didengar oleh semua supaya jelas posisi antara ahli ilmu dan amal. Tadi sudah disampaikan oleh Al-Mukarram Ki Ali Akbar dari apa itu maklumat pengersa apa ya. Jangan ahli ilmu terus sombong dengan ilmunya. Jangan ahli amal yang kurang ilmu merasa bangga dengan amalnya dan kebodohannya. Syukuri kelebihan, sadari kekurangan. Apa katanya? Itu. Kalau pengersa apa? Kamil, orang sempurna. Ilmunya, amalnya. Kalau kita muridnya semua tidak ada yang sama dengan apa. Jangankan sama, mendekati saja sulit. Maka syukurilah kemampuan kita masing-masing, sadarilah kekurangan masing. Lalu kita bersatu, sharing, tawasi, saling bantu, ta'awun. Begitu caranya. Saya kata orang di bidang ilmu, ahli ilmu. Ketika saya pulang dari Cikatomas, saya sadar pengersa Ajengan Gaos amalnya lebih daripada saya. Beliau menghormati saya karena dianggap saya punya ilmu lebih. Pulang dari pengajian, saya katakan ke supirnya, "Mang, saya yang nyupir." Kenapa? Karena saya ahli dalam ilmu tapi lemah dalam amal. Barangkali dari sisi itu saya dapatnya gitu. Pulang ke Ciceri, sama-sama mencari, cuma beda yang dicari. Kalau pengersa Ajengan Gaos mencari sajadah, saya mencari bantal. Kan beda sedikit ya. Lalu saya ngomong pada beliau, "Wakilin ya sholatnya." Itu karena saya sadar bahwa saya lemah dalam pengamalan. Menurut saya. Walaupun saya lebih di bidang, sering saya sebut kawan-kawan yang bukan alim tapi khidmah di Suryalaya luar biasa, saya sebut jenderal lapangan itu. Talenta itu, azali, watak bawaan itu. Jenderal Sudirman bukan keluaran akademi militer, tapi menjadi jenderal besar yang bisa melawan musuh, menyelamatkan bangsa dan negara pada tahap. Kalau ditanya ijazahnya, nggak tahu, ustadz apa? Ya, maaf ya, saya nggak berani ngomong mumpung ya. Ya barangkali manfaat omongan saya. Jadi semua kita punya kelebihan dan punya, maka satu-satunya jalan wa'tasimu bihablillah, bersatu berpegang pada tali Allah. Dengan kelebihannya masing-masing. Seperti bangunan. Berbeda-beda. Tiang dengan plafon berbeda. Pondasi dengan lantai berbeda. Semuanya. Lalu semuanya bersatu. Timbullah sebuah. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكوين فإذا شهده كانت ألقن معك kamu manusia bersama alam. Kita di sini sekarang bersama alam. Manusia bersama alam yang lain. Manusia itu alam bersama alam yang lain. Bangunan, pohon, batu, tanah, air, dan sebagainya itu adalah apa? Akuan. Kita bersama akuan. Ketika si akuan ini kita jadikan akuan saja gitu. Tiang-tiang, dinding-dinding, karpet-karpet, sajadah-sajadah, pohon-pohon, batu-batu, air-air. Maka kamu dan akuan. Tapi ketika kamu tashhadil mukawin, kamu menembus kepada, melalui alam itu kamu menembus Allah. Faidah syahidahu berbalik alam bersama kita sekarang. Jadi kita betul-betul khalifah. Bahkan alam nantinya tunduk pada kita. Sesama manusia, gunung, air, hewan-hewan, makhluk lain. Tadi itu ya, lamun masih kena dibinti hayam, sebab orang masih kena jeng hayam. Orang na cara itu na hayam. Tapi ketika bisa menembus Allah melalui ayam, maka ayam menjadi bersama kita. Jadi kita yang memimpin ayam. Cek orang, ayam umpamana 6, tidurlah, kerek. Jadi kita gitu, alam mah, mun alam jangan ngawaro berjalan ketemu gitu. Kalau alam belum nurut kepada kita, berarti kita belum menembus alam itu kepada Allah. Nanti saya ngecek diri hasil dikir begitu, cek anak ya. Api itu panas, dia itu kawan, wataknya panas. Ketika kitanya ya kita kawan, dia juga kawan, maka dia membakar kita. Tapi kita bisa menembus dengan kalbu kita, menembus si api kepada Allah, maka dia bersama kita. Nabi Ibrahim rumus. Jadi geus ngaji hikam euy. Lamun ngadengin hebat-hebat para nabi teh rumus gitu, selalu gitu. Rumus. Nabi Ibrahim bisa gitu, urangnya bisa dak gitu. Coheg, ning teu bisa encan keur ngolah heula. Elmuna mah geus kapanggih. Kenapa api jadi tidak panas? Pan selalu ya narukuni berdoa selawat Nabi Ibrahim. Selalu ada rahasia yang tidak dibuka. Saking pusing Numrud. Maka akhirnya dibakarlah. Bukan dibakar yen api unggun tuluy dikurusukeun ka sampo lain. Atuh lain Tuhan pan sama. Si Fir'aun dengan si Namrud sama wataknya, mempertuhan diri. rakyat itu dijadikan makhluk dia gitu. Lain kia sok meli suluh satrek, bukan begitu. Seluruh rakyat harus mengumpulkan kayu, tisa negara dibubrugkeun segede gunung. Itu satrek mah 2 poe ge beak, panen 40 poe itu beak. Ya kalau tidak gunung seperti gunung gede 2000 meter bukit lah, gunung kecil 300 meter bemaluhurna tu. Dah itu macam tafsir gede makang. Urayan nu kieu mah pan urang sok ngalap cukup ku jalalen wae sih. Jalalen teh jurumiah gitu. Tafsir jalalen setingkat jurumiah kalau di dalam nahwu. Tafsir dasar ulah teh jalalen, jalalen acan. Hek baca bereskeun jalalen teh timiti Fatihah ti ka Anas teh. Sagede kitu meni eleh ku beurit kana opak. Beurit ngakan opak kuat beak. Sadus. Kretek kretek kretek kretek kretek. Urang kana jalalen teu neurak. Geus poho deui da cenah. Da eta teh ilmuna keur batur teh apan. Aya ilmu keur batur mah teu kudu loba-loba teuing teh. Cek anak ikilang bara keur batur. Ek teh ngambil keur sorangan keur batur ilmu. Da saeutik keur batur. Tafsir Jalalain jeung tafsir Munir, tafsir 4 jilid, tafsir 10 jilid keur ibadah sorangan mah teu mah. Hayu ibadah teh lain keur ungkat-ungkat salat lain, keur jihad cara para nabi gitu. Geura ngomongna. Kitab Salomari teh keur mencetak diri saya cenah cara Nabi Ibrahim gitu atuh. Bisi ditu teh ka Nabi, cenah cara Syekh Abil Hasan Syadili. Cenah cara Syekh Abdul Qadir Jilani, cenah cara Syekh Abdul Ahmad Al-Kabir Rifai, cenah cara Syekh Ali Al-Buni, cenah cara Ibnu Arabi, cenah cara Sunan Kalijaga, cenah cara Syekh Syafi'i Hidayatillah, cenah cara Sultan Maulana Mansur, kue Syekh Ahmad yang ngarujukan teh. Tingali mun ente jarah jeung anak ka makam multiple ente. Amun Aa ngilu jarah jeung anak asli najejen jarah mati sembali. Assalamualaikum. Sawana mah teu teu ilah hadratin nabi. Manehna teh ngajepat di jero kubur, urang datang ngadongakeun, ngelin kitu. Geus ngabedega beliau. Janteng nangtung. Di imajinasi we teu katepon teu. Dikira-kira we. Berdasarkan wala taqulu lima yuk televisi amat bal ahya Qur'an. Berdasarkan gausul ibad, berdasarkan syafaidul haq, cek kitab syafaidul haq, al auliau para wali, kerju meneng keneh mah tepati pul membantu orang yang minta dibantu teh, sebab dia sendiri banyak tugas. Kalau sudah wafat, pul membantu kita. Kusapa ngentana ngentana rejeki, hadi barena ge rejeki samet. Coba ngentana yang cara salira gitu. Syekh, cek. Atini ma takalloh. Mun anda ngadenge anna jarah ka makam para wali diperhatikeun kalimah per kalimah pasti pikasebeleun. Assalamualaikum ya wali Allah. Nahnu zairun fi sabur baqitum. Gopraullahu lana wa lakum. Kedua. Ya. Jadikan saya seperti salira. Tah, ya saya busiri di Mesir. Ya tadi amin tetap kuri jironin burdah tadi makomna tang kalinya. Jangan pernah berpandangan jarah kalinya kau jarah aja nuker ngajepat. Mun kuburan anak kuburan si jajan borok kokok pek kirim kul hucing lo pada balangsak di jero kuburan gaing. Ay kanu gitu maju. Kecuali mun maneh Wahabi, kecuali ta mah Wahabi. Anak buah Inggris saya Wahabi. Mun ahli sunnah ya mun NU bener. Kalau Anda NU bener datang ka dinya. Berimajinasi dikira-kira ku hate mantenan nuju calik atau ngadeg bari bumujeng. Imajinasi we imajin hayal. Aya ngahayal meunang. Nu teu meunang teh tahoyul dalam arti ngareka-reka ikan itu na bohong eueuh dasar. Dikir ge make tahayul. Dikir terkat urang nu diamalkeun ku urang eta make tahayul. Hajeungan tahayul kumaha? Tahoyul berimajinasi. La na dikadieukeun, lain ditulis ku sepidol. La henteu bitahoyul dikira-kira berimajinasi. Tahoyul teh, imah urang tahoyul teh jiga kana jurig bae deuh. Jadi aya anu galak teuing ngomong teh kitu. Tahoyul teh tina khayala. Berimajinasi nyebut. Goreng soteh tahoyul mun jorna kana jurig ngiliwuri setan marakayangan, berasna kana nipu. Tahoyul teu meunang. Berimajinasi. Ya. Deuh se urang teh. Rengkuhna sopan santun ajrihna teh. Kos kana jumeneng teh we. Da memang jumeneng. Wah, anam. Lain sakali, dua kali, puluh kali, ratus kali. Yang hareupan problem-problem geus teu kuat ku otak, teu kuat ku musyawarah, teu kuat ku majelis ulama, teu kuat ku DPR, teu kuat ku pemerintahan, teu kuat ku bupati. Iwati deuheus ka makam maulia. Deuheus lapor. Nuhun abdi ngalaman ieu kedah kumaha gedok di dinya deuheus ka mantenna balik mang taun-taun hayang boga madrasah anu permanen bilik deui ngabangun balok golonongan deui pisuluhan dipake bahan bangunan ku anu bening ku balangsa yeun madrasah gigirna ku bata kota di plester hayang caang kawata kawat ge lain wala ku awi we direngrang gitu baneng ku balang di nagra. Hayang cara batur gebangunan anu permanen lompat ka ditu. Minimal 3 poe yang baik jarah itu seminggu. Imam ka mana ya? Imam Syafi'i anak didinya tuh. Ngagoler. Diseuseup ku anak tampak dampalna ge. Saurna mah tam tilas dampal Rasul. Ya batu no aya tapi telapak kaki dua dekat situ. Wah sedot teh. Paduli teuing kuatur disebutna naon ge. Da tidak mempertuhan batu urang mah. Naon bedana jeung nyedot irung heuh, nyedot leungeun batur. Ucecewok beuti. Rek saminggu di ditu. Kenapa seminggu Pak Jajan? Hari cuma 7. Teu mustahil sangat ijabah teh pasna dipoe naon. Tak dipulkeun ti isuk 24 jam pul. Tidur tong bari ganeng di luar euy. Ngobrol tong bari ngobrol. Ya. Pelan-pelan aja. Ya, baik. So. Jadi dah sok kaganggu kayak kitu. Hese teh ngomong teh. Baik, kana naon bae teh. Nu hese teh panepakeun anak ka maneh kitu da. Paneta, ai lalajo ana mah babari di dinya. Lalajo tapi tepa. Penularan weh. Bateung ngabuburug ya kitu ka dinya kan sawareh ka halaman. Baik. Ya. Kenapa 7 hari pajajan minimal ijarah teh? Sabab poe ngan 7. Kita ini walaupun punya jadwal saat ijabah ngaranana geus saat ijabah susuganan dipulkan aja ayat kursi 170 paling kurang selawat 100 pokoknya pul lah dari jam 1 aurat sampai jam 3:30 pul naon we kiai-kiai Bogor tas konferensi aya nu ngababad hasil konferensina teu bisa dilantik. Oh, adat-adatan ka ditu ka dieu. Eueuh nu nulungan datang deui ka dieu ngabring. Kiai nu kasebut sorbana ngagaya bakti ka inung suku teh. Hei gaya bak sok kalede di urang mah hareupeun bodo. Dalam rangka upin surudut. dan memenang ewuh pake ewuh kekelepekan ngabring ke dia kiai kudu kumaha. Cinta ente mah jangan menangani masalah anda oleh anda. Kullu syai'in anta talibuhu bika asir, sesuatu yang anda cari oleh anda pasti sulit. Wa kullu syai'in Allahu talibuhu yasir, tiap perkara ku Allah diurusna babari. Maka judulna kumaha ngadeketan Allah. Kusabab urang jelema teu deket, urang deketan kan udeket. Kun ma Allah. Pailam takun ma Allah, pakun ma aman kana ma Allah. Mun maneh teu deket ka Allah, deketan jelema deket ka Allah. Pailam takun ma aman kana ma pakun ma aman kana man kana man kana man kana kareta afi teh nyaeta kamari. Hejarah ceur. Bawa ku anak ka Cikunuh. Ya amalanana segala. Dar. Dak cek batur ana incuna teh ya. Cek kuncen. Pangersa bilih bade dilebet. Sok kadekeun kuncina buka. Yo urang di jero. Da sebenarnya mah di luar di jero ge sarua we sia teh tadina ge eueuh bangunan. Tong sok kapengaruhan teuing ku tempat tu kitu. Abdi mah dilebet ta. Da baheulana mah eueuh bangunan, teu lebet teu luar baheulana ge. Tong sok kapengaruhan teuing ku belak tu kitu. Kebenaran ka jero. Dar Gusti di jelema sarombongan 10 orang leuwih teh dibawa aya kursi 170 ge. Mun karieu kiai teh teh boga pesantren teh tukang buru kitab teh. Aya urang nu mantuanana toh-tohan. Beunta aya nu dibantuanana geus. Maledog ge. Jadi lolobana lain. Lain pemimpin pergerakan ulama teh lain ngagedekeun batur lain. Kumaha carana ilmu sakitu jadi panggedena kitu. Lamun aya batur nurek ngaliwatan pek-pek kitu. Insyaallah ana mah lain kitu. Ana sagede kieu mun anu nyampeurkeun kuing digede-gede ke jelema cenah ngaliwatan. Pan pagawean digarap urang jadi genah paeh. Nah yang jadi pangrajaan naon teh. Diajak mau wirid nyanyi lah kure. Cinta itu. Beres orang aja. Balik coba. Mengal. Dang lah dang. Kena kuana dibayar. Kurang nomantuan orang nomayar. Yay. Aing manyah mau sifat. Ulama-ulama gaya bag degeneng gitu. Cing gaya bag jebrok. Tadi didik akhlak. Akhlaknya dengan sekudur. Cium tangan akhlaknya. Ngahuap ente segede-gede berep nuker akhlak nu kitu mah teu peuti hese akhlak ka Allah adab ka beres. Tekung si saminggu turun es bebeja kengeng es katanya cek aing ge ku ka Allah keun aya nanah. Diskotik teh apa geus diterangkeun nya teu kudu dua kali nerangkeunana. Mun boga urusan ka Allah keun cenah ku Allah. Tong ku urang cape. Ya ku urang mah sakadarna lah keceplak-keceplungna kitu. Yang menangani secara serius dia kun. Terbet. Tah. Nabi Ibrahim teh tadi lain api unggun kos pramuka lain. Seluruh rakyat mengumpulkan maka digunungkan menjadi sebesar gunung. Kumaha Ibrahimna? Nah orang kusirukun baik itu jejak. Bukan pakai manjani. Manjani itu tali datu. Kain panjang. Ujung sana dipegang oleh orang di bukit sana. Ujung sini di bukit sini. Ibrahim disimpan di tengahna. Di alung boyong. Oh, dua. Tengok makai satu dua ting tidak lain ini. Anak sab, ketinggalan nama ni kapengaruhan ting, bohong kan deh gitu. Nuk kita nih camblang kan. Dua, tiga. Push, kalau dah canai helikopter, lah mulai helikopter mengapung, duduk pluk, bawa bari. Yuk, makai manjane. Kayu itu haon api pun Sayyid Ibrahim bisa menembus kaon api kepada mukawin. Maka jadi terbalik, bukan api menghanguskan Ibrahim, tapi Sayyid Ibrahim memadamkan api. 40 poe cicing dikir hopi wirid beres cek. Eta ngagugudag seuneu decan aya kebakaran tika 3 bulan di urang. Kebakaran hutan paling. Kebakaran rumah enggak ada. Paling 2 jam 3 jam. Ieu 40 40 hari ya. Bisi salah ngomong. Beak. Si Numrud joget itu di udah pesta itu, pesta kemenangan itu. Ya kira-kira cek pengikutnya Ibrahim pae, Ibrahim pae, eta pae, pae. Tinggitu. Di papan teh ku anak. Oh. Atoh teh. Bisa ngelehkan kiai. Selesai. Padam api. Ngagidik deh Ibrahim. Jangankan pakaian, jangankan kulit. Bulu satupun. Itu rumus. Setelah kali lagi, bukan dongeng. Ngadanya Yusuf, ngadanya Musa, jeng-jeng. Jadi rumus, kepake. Bisa jadi Musa, bisa jadi Ibrahim, bisa jadi Isa, mangga gitu. Tawaran di Allah, rumusnya begini. Gitu. Alatnya dikir. Assalamualaikum, mengundang. Sayyid Ibrahim, subdeka istana Numrud, nukir pesta. Pesta kemenangan. Kira-kira lah lamun ku bahasa nagrog. Rod. Namrod. Halo. Ting halo ting teu. Ha. Saha? Iim. Iim Ibrahim. Cep Iim. Pancet geus modar. Itu kumaha sih teh Iim? Baruk teu kerel-kerel di beuleum salila teh modar. Arek kumaha tutung? Sabab kaon dengan kaon bukan api menembus Ibrahim, Ibrahim menembus api. Melalui api ya makrifat. Cek seuneu atawa tuntoy. Cek bahasa urangna mah ulah tutung lah mending sideang lah rawos hanut kalakah pelem di bolem teh sahan kudu bisa gitu. Siapa yang harus bisa begitu? Mana orangnya? Punya ilmunya? Geus ijazahan? Kitabnya lengkap? Tinggal masapa perjalanan harus selesai oleh anda. Tidak. Cukup starnya aja. Hanya beberapa meter aja. Engke datang naon? Petangkeun tuh seutik ngarah rame. Wing gitu ngomong jadi budak ke resepeun ngadenge urang teh resep ngaji aja ngajajar baru budak ke karyu gitu. Lamun budak ka hartieun ka mokolot teh. Ukuran teh ngaji. Yang budak leungit kolot lapur. Ayo diharap kare. Ngeceberak jadi pikeun kayaan. Urang sadayana pikeun kayaan ningkatkeun. Pikeun kayaan ibadah ka Allah. Urang sadayana teh supaya pikeun kayaan. Gusti. Oh daya tarik. Eta teh kaciri tekung siwirid robis roh itu jelema. Can pernah diasah letahan. 40 poe ake. Aya ijazah. Gek bari manakiban ijazah kabehanana gek. Bari manakiban kertas asar. Tong waka mulih manakiban heula penutupan supados disebrot heula ku para arwah para aulia. Sibuhula. Sibu. Kumaha teu hadir? Ah, teu hadirna karena udzur lain karena kedul panda. Kaangseueun ieu ku aulia oge. Ya. Tuluy anak yang ijazah ke coba beradua ka sarira. Goreng bawang teteh doa teh da intina mah geus dikir. raja na amalan mala ilaha illallah. Ngos. Ieu mah bilih bade digoreng bawangan, dikurupukan. Nya jadi camplang. Geus manghikam sabenerna mah. Hizib teh jadi camplang. Jadi teh aing sefi-sefi teh bala. Teu sefi mah sur jeung kunut. Tolak bala. Ibrahim tadi teh. Rod. Nuker ngahuap ke pesta murag. Meureun nuker joget eureun heula. Ibrahim datang deui, oi. Kacau we, pesta teh kacau. Akhirna cek Nomrod diadu sia jeung aingna malah. Jadi eta gining deh ka ajengan Hasan urang kitu yeuh ah. Yang hareupan kelompok dolim. Tong nyebut pemerintah dolim mana? Kalau mana nyebut pemerintah dolim, engke urang bisa ngajawab. Mana teh hayang teu kapilih ha. Tuh nya. Kelompok beuting urang nu dolimna. Tuh. Ai berbahasa kontrol gancangan. Tak ku Yasin tatah mah, ngontrolna kitu mah ku Yasin. Jadi otak urang dicerdaskeun karena ngontrol. Rek ngomong teh teu kacaletat henteu. Mentakana tek khutbah anak di Mabes TNI. Bagaimana sudah diedit? Sudah. Bagaimana Pak? Berapa alinea yang diperbaiki? Tidak satu huruf pun. Ada orang memeh ngomong kayak guys. Terus dikontrol. Ini ketika saya khutbah di Mabes TNI. Sampai sekarang abadi Pak. Silakan buka. Khutbah dengan jajan 1430 Hijriah. Mabes. Padoman itu untuk Indonesia. Nomrod jago teknologi waktu itu. Waktu itu belum ada pesawat. Kalau mau terbang, pakai burung. Burung besar. Supaya burungnya besar, ada taktik. Supaya burungnya cepat, terbang, ada taktik. Yaitu diumpan dengan makanan. Ya manuk yo, manuk gede toh, gede yo. Kahakanana daging. Pegang aja, galak. Tumaklah naon lah. Tojoskeun ditungtungna naon? Daging makanannya. Panceleng manehna. Manehna ngudag ieuna terus ka ditu. Ngapung ka luhur. Itu taktik Nomrod. Jago teknologi. Waduh, terbang. Can aya nu milemkeun ieu mah. Nabi Musa mah geus aya nu milemkeun. Mustafa Kamal. Ini belum nih. Kuduna urang nyieun film. Sok ana bisa nyutradaraan yang nyieun cerita. Paling 10 miliar lah modal. Maraban pemain penuh tanggal teh nyen film tuh. Ya. Skenario bisa ku ana. Tuh, Kang Usu kemarin di Purwokerto. Saya diundang ceramah, itu masuk di film. Film dia apa itu? Ketika Bukan. Bodeh lah judulnya. Sok da anak ge ngilu nyisip di beberapa film. Kan bae lah gitu-gitu wae. Asal ulah jadi pemain lila we, sekedar katemong ceramah, enggak apa-apa. Pembelah dada nu teu heula, ini nyandih hiji deui. Melah rada hareup teuing. Ar-Rahman. Naon Rahman ning? Oh, hilap deui mana pohoan orang-orang. Tah, syuk. Ngona. Mun ditanya, "Rut rek ka mana? Rek modaran Pangeran Ibrahim." Ya. Si Ibrahim teh bukan pangeran tetep paingan atuh gagah kitu kuing disikat. Dia bawa panah. Sebelong bentorna dipanah ka luhur. Ai Allah deui, sok aya heureuyna Allah ge. Cek Allah teh, Jibril. Apa ya Allah, ambil panahnya. Tusukan ke ikan di laut. Cokot ku Jibril. Lamun di film ke resep ya. Tak jelma jangkung gede. Malaikat gagah jangan-jangan. Ambil. Datuk kudu numpak mobil hula ngojek hula. Kalau tegentu. Bumi di depan malaikat. Sama dengan pisin di depan kita. Ya ayuhal muzammil itu kan ceritanya. Nabi Muhammad melihat Jibril asli ngahod-hod. Nabi Muhammad. Kalau Anda melihat Jibril asik mati, saking kagumnya. Kenapa kita tidak diperlihatkan? Namun diperlihatkan, paeh orang. Nabi Muhammad wa agib li kiai wal musammil. Kumil la ilaha illallah. Musammil. Muriang, kunaon? Aya ningali cara budak ning budak. Kunaon? Aya nu kieu. Aya tamen ningali jurig. Geus sok papanjangan aing ngomong teh nyatu. Itu diceritakan nyah ya rumus butik maneh mati poe Ibrahim. Saya meraba-raba Anda tipu mana? Semua orang itu ada tipenya. Semua Pak. Raraba ku nyalira. Anak ketinggalina mohon maaf. Tipe Yusuf. Lain kasepna lain. Perjalanan hidupna seperti Yusuf, dibebeskeun, dibubuskeun. Dicorekkeun dulu. Diasupkeun ka jero kamar gerap. Dihina ku sararea, disalahkan ku babaturan. Tapi lila kalila pecang hul teh. Dipipogoh ku juleho. Pada ngehina, hina naik jadi perdana menteri. Mimpin negara. Bangunna mun diangsi-angsi di antel-antel rada aya tipe. Tipe Yusuf. Hege tipe. Jadi Nabi nu 25 teh eta teh naonnya disebut aya gitu teh? Rujukan. Hege engke bakal kana saya salira. Urang ari dicara Ibrahim kan gitu. Jadi nyaritakeun teh lain ngadongeng nu baheula. Aku adalah duplikat dia. Cus dibalikkan doi panahna. Tadi omongkan dengan jeleger ngomong itu. Ruta panah tu gitu. Terus ini teng ngucur getih surap. Rabbu Ibrahim yamut. Pangeran Ibrahim. Paeh, kok masih Ibrahim? Ngomong ku Nabi Ibrahim di antepan pisan keun cenah dan jeur. Ya. Ibrahim kekeuh wae teu daekeun ngaku pangeran. Kekeuh wae nyebut salah. Ngadakwahan wae tungtungna. Ibrahim urang perang jeung aing. Jadi eta nu gining teh. Panglima perang sanagara malah raja ngajak perang ka hiji jelema cek nu hiji jadi sok ayeuna lamun aya dandim naudzubillah ya umpama urang cicing di nagara kapir umpama kepala tentara na ka maneh perang sia jeung aing pajangan pa aduh pa mohon ampun pajangan tipe ting nabi naon sok kitu nabi wir. Iya mah ku panglima sagaligus raja sanagara. Ibrahim perang jeung aing hiji manehna boga-boga jutaan tentarana. Babilon. Irak ayeuna. Cek Ibrahim jadi perasaan aing ngeper saeutik mah aya teh. Ngan tadi teh maripat pan. Jadi keun ya Allah cenah kumaha telangkung cek aing. Untuk makikil, ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan ditangkap. Tolong kami, ya Allah. Ustaz, dah caket iya lah. Sok, dikumahkan. Tinggi itu tinggi itu. Ngakuruh kerereng-erengan panas. Cuk syarar ya, hujan naon. Pasukan rengit. One by one, satu nyamuk, satu tentara. Ndade bede teu dirawat heulan. Si Numrud dulu itu menang tarol oleh ta tentara. Kalah ka harareh. Buku paeh. Ati ngomong kitu teh henteu. Hayo heh kitu teh tadi ada datang. Eueuh nu ngarang kitab kumplit cara bieu ngomongna kitu. Tapi jelema cenah geunaheun ngadengikeun ilalakon da diomongkeun ku nu ku lain mubalig profesional mah pan kieu salajengna Nabi Ibrahim ditantang perang ku Numrud. Cek Numrud hayu Ibrahim urang perang. Hayu. Quran lain rawas kalakah seuri kana geuna ge siaha. Hayu keur meujehna kitu maka aya ngaguruh di langit. Nu ngaguruh di langit teh bari hideung ngagebleg katingalina. Tuluy hiji-hiji eta reungit teh nyoco ka tentara. Tuluy para rae. Eueuh agitasi, eueuh dramaan eueuh. Teh teu mata anakku batur disebut unggul. Maneh kurang rek dilatih. Eta teh tanggal cu. Kira-kira punten teh 40 pertemuanan. Tiap salapan ka dia 40 bulanan. Berat tahun 3 tahun ta. Ah, beuting ai aya 7 Gusti mamal. Dilatih ku anakku mah gerak leungeun, kumaha reret mata. Kudu dilatih. Geunasa teh maneh lalajo urang teh tadi. Cak maneh nu naek. Meureun jelema teu mending lelau. Mantak aya paribasa mu balik ditinggalkan hadirin. Hadirin tong kamarana mana atuh? Cing seuri hadirin. Munya kudu ditawaran. Ngasih. Tika naon bieu teh? Kan ada yang satu itu ya. Syaihuna. Nyamuk yang paling tua. Mohon maaf tidak menyinggung siapapun. Matanya hanya tinggal sebelah. Nu hiji dia geus teu. Ki rek ngalu perang ki meureun kitu rek ieu teu. Arek kaki gingiluan eh diajakan. Ki arek ngaliwet arek ngurus bedil. Aku mah ditugaskeunana. Barangkali aki punya keinginan. Aya sih. Hayang naon? Aki mah hayang ngajaran Numrud dawe kumata. Aing ku resep mujahid gitu. Lain cara aki-aki di lemur urang. Ki urang ngabangun masih gitu tong di babawa aki mah geus siap. Ki urang hidupkeun salat tahajud tah eta cangkengna geus teu kuat. Atuh aki urang dikir we dikir teh sieun coplok sirah. Aki-aki tampil dengan suluh. Geus si aki jago. Doh ye ye. Nupang lemahna justru ngalawan nupang jagoana. Bidak ngalawan raja. Jagoan tua ye nyocok sekaligus aki mah moal bisa racunna geus rada mentul. Aki mah rek nyoba bermain main poe sedikit. Nyeng. Cek nomor hat. Aku di sini. Ciek. Nyeng. Mengajar sia. Disabet ku pedang. Hese. Teng disabet teh henteu mah kira-kira. Kumaha geus lila diheureukeun. Asup kana liang irungna. Geus kamari dicaritakeun ngan bangun dada poho kitu. Sit kana irungna. Da moal teu kikituan da moal. Tong kajero sia goblok tong kajero. Kadang jemetakeunana aya lehoan maneh. Kontrol heula. Nyawe jerotek mito hareup. Aduh punten ah. Leho Numrud gatel. Lain. Waduh. Cerah. Ku sabab ditenggelan kalakah jeri tuntuna digebugkeun kana tembok. Cegur. Berbunyilah semua tembok dan batu. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Ibrahim khalilullah. Terdengar suara asyhadu alla ilaha illallah. Artinya rud iman rud. Moe mending pae. Geus pae mah geus kana hikmah deh. Malam tas hadir mau kawina paita sahih tahu kana tilakuan maka jadi nu matak Sayyid Ibrahim sagala teu neurak sabab si itu dihodamkeun ka anjeunna. Lamun urang teu nembus ka Allah urang jadi hodam itu. Tepat teh saya nangkepna nya. Henteu bisi sukan poho di mah telepon SMS biasa. Ah rada hilap deh ta hikmah nomor 283. Ya. Ya. Lanjut. La yalzamu min thubutil khususiyati adamu wasfil basyariyati. Henta kudu jelema anu khususiyat geus hebat teh kudu leungit sifat kamanusiaanana jeung kana geuning. Teu kudu overacting. Kumargi ieu tos ngawitan aya hoarik-hoarik ti Gusti. Aduh hayeuna mah kedah nganggo jubah putih wae tiap poe panginten abdi ieu. Duh, diudeng ieu sagede tolo. Solenangkeun. Tas bae sagede-gede nogasieun. Misik digejrot-gejrot magi eta sunda benten teu kudu kaluar tina kapasyariahan biasa-biasa aja. Rasulullah oge nikah, Rasulullah oge tuang eleg, malah Rasulullah ieu eleg geus sok rada nyantuing di Rasul. Boro-boro nyarios wa kulluhum min rasulillahi mutamisun gar paminal bah los paminat dia naon teh kaulala min huwalana mi teh memehna abaropi kaulila min huwala naami. Ah jemaah urang poho maneh poho. Kanjeng Rasul teh paling bener ngomong lah jeung naam. Boro-boro ngomong serius nyarios seriusna seriusna elegna ge bener wae. Tekung si eleg ngahareun nini-nini. Cek nini-nini. Aduh kudu matakeun nini-nini anu mah euy. Tadi aki-aki. Aden. Den. Jungjunan. Wawuh kan ini teh teuing kitu teuing teh yeuh. Ngan kudu rada genah perolohna. Wawuh mama urang pasirnya. Nya. Aya naon mah aya naon make tunyutanya ka abdi. Den. Kieu den sanajan nini-nini ieu butut nya. Tapi da hayang ka surga nini ge. Den. Ma, eueuh nini-nini di surga mama eueuh. Sakitu. Harita mah teu ngambek. Balik ka imah cungkir balik. Nagadeng ku tatanga. Teuing nini-nini. Can pura buak ngompol heula buak. Teuing teh nyaho we pokona adat-adatan. Tata eta basariah Kanjeng Rasul. Ada sahabat lain yang mendengar nini-nini ngapreng adat. Bugui ka jejerekan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Aya naon? Gusti, panuhun Gusti. Aya naon kitu? Nini-nini teu deukeun repet. Tunya kudu kecapkeun anak kitu mane ge ka pancing, Pak. Keur mah hate kana hate gitu. Nah kunaon menang? Naon teh ieu bege cerita? Menang epes meer nini, teng kitu ting teu. Nang epesan apaan Gusti nyebatkeun. Nah ngomong naon kaula? Nini mah moal ka surga jeung kitu. Cek saha ngomong gitu. Kia Gusti lah urang ieu urang naon teh konfrontir urang tepangkeun daripada jadi masalah ya ribuh ieu. Nya ka dieu kitu ninina dongkap nini rebeh kan. Teng kitu teng teu. Aya naon mah meuli bae ka surga. Aden mangeunah sorangan wae. Nini wali bapak. Nini lain nini moal ka surga. Di surga mah eueuh nini-nini. Mun nini nyilu ka ditu jadi 17 tahun. Oh gitu. Jadi nini kumaha jeung abdi di surga engke. Wah ari kitu mah tuh teu nyingsetkeun androk teh henteu tah. Eta pantes nini-nini bedewi. Bangunnya tetep pukus cabak. Loba cerita nu paling menarik tina Riyadus Shalihin saha Sayidina Jabir waktu perang Uhud hondak. Perang hondak pasukan Samit nurek nyerang Badak cek Salman Paris. Aduh Gusti mah kudu make parit we lah make parit digali supaya manehna teu langsung nyerang. Wah ya urang ngagali ya kitu ngawaro Rasul mah anak buah. Itu terbuka. Sanajan mantan lebih cerdas tapi Malah lamun batur boga pendapat gancangan ku anyana dika Allah keun. Moga-moga ieu pendapat jelema sing bener kitu. Carana ulah nyaho naon maneh? Tiraku miheulaan Akang. Ngadang uyah lah Akang. Apa gohena sama tukang kekan uyah surudut. Tarima usuk. Tarima. Perbekalan beak. Tilu poe tilu peting 1000 sahabat tetuang teleut. Ai Kangjeng Rasul meni gumujeng we. Ai jol teh seorang sohib, sahabat teh heulanan ngilu kana bahasa salah heulanan nya heuh. Ngaragena kana ceuli manehna heuh. Da ceulina ceuli salah. Ku teu geunaheun teu ngomong. Cek seorang sahabat, Gusti, lapor. Ya, ada apa? Di galian kami ada batu besar. Ai batu besar tadi ditu mah ngagebleg siti sagunung batu gitu. Lain cara urang ngagali tanah gorehel 2 3 siki. Batu, ada batu besar. Atuh kedahna mah Kangjeng Rasul teh. Bari jeung mantenna ge nuju lapar. Kieu patesna nyarios teh. Atuh kumaneh pigawe pana Akang capek. Gusti, ada batu besar, kami tidak mampu. Anal amil, beliau. Biar saya yang kerja. Ainal miwal, mana lingis miwal. Sangat gede, ya Gusti lingis. Mujizat pijil. Sakepruk, jadi lebu. Beres pegawaian. Nawan sabab dah Rasul bisa gitu. Mujizat, mujizat. Kudu ngerti prosesnya. Sabab Rasul bisa nemu sepatu ka Gusti Allah. Tadi teh kun kawan kain. Wih deui tarojo Jabir. Kudu dipetakeun ieu mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gusti. Wae tuanku. Ada apa? Saya punya gandum sedikit dan punya anak kambing. Cukup untuk 3 orang. Bagaimana menurut pendapat? Oh, mau disedekahkan? Iya. Masak. Masak saja. Tapi sampaikan pada istrimu. Jangan dulu dibuka sebelum aku datang. Cik Jabir. Ya, tapi jangan lupa ya Rasulullah. Nah. Kata kacipta gitu. Cing bisa metakeun teter berbakat jadi bintang kayak gitu teh cara Anthony Quinn Rambo teh lain sih ya hari maneh namarukane bintang film nu hebat teh teh lah cing ya yang namanya si Bunyamin S nya hidungnya bidang danan kasep shot teh cing apa dunia teater ana mah tukang kieunan wuh ngaran drama anak geus jelema repuan nu nonton. Tata drama Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Nawa, Nabi Ismail. Barang-barang rek dipuncit. Bedog-bedog asli. Dipapatkan kana awi. Barang rek dikiresel ke jelma cingkar wakna luar biasa. Padahal si dadang gua nak dilatih ngahilikan bedog. Bedog asli jeung bedog kai. Wah, cukup nonton. Ulah. Geresel tu nurak. Jadi tak kunci jam-jam nata. Orok nata Ismail kikituan sukuna. Sur, padahal kuana disediakan pakai gentong di luhur. Pakai selang dibuka itu di sur. Zam-zam. Lebah nuk itu makan. Baiklah, seni itu. Seni. Ayo ngomong beki, esora gespera, esora waktu gesrek beak. Baik. Tika nanon tapi itu podi. Tong sok loba teuing aing ngomong teu ku kadengena. Masak. Teuing kitu penting teu. Cekres. Nyi saur Kangjeng peuncit teh mae teh. Kada di urang mah aya kebiasaan, awewe teu meunang muncit teh. Aing nyaho. Supaya muncit kudu ku mualim kabeh. Laku batur karena tialan yang tahulu. Menjadah sia. Cek sahau itu menang muncit. Di orang ngalau bating aturan muncit. Waduh. Kudu bismillahirrahmanirrahim. Lain kudu bismillahirrahmanirrahim. Kudu nu beriman. Bismillah mah sunat. Aji deui gera ngaji bajuri gera tengahna lain takrib sisina wae. Ngan salah paham. Dicokol ku genepan di urang hoh nu nyekol suku nu nyekol coli. Puncit supaya teu erang enta suku. Tinggal di Arab, ku awe. Cokot tombak cilwi. Rarese durung malahan ada kurban teh kudu diuntungan hula tuluy di sorbanan no eta teh ana hormat ya saya hormat ya gitunya tapi mohonlah sebut saja itu budaya gitu tong disebut syariat eta mah dalam rangka urang Sunda ngamumule syariat gitu ya sudah Kang tos asak Kang, uningakeun ka pangersa. Udah tadi kita ngurus diomongkan kurang. Bejaan deh joknya. Ulah wakak dibuka kade. Udah yang deh ke proyek yuk. Proyek hondak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gusti, tos beres. Eta dina barjanji disebutkeun. Rekumaha butuhna jungjunan kana dunia, lamun teu aya anjeunna ieu dunia moal aya. Patuangan diganjalna ku batu, naon sababna? Tos antel ieu kulit payun kana tulang tonggong. Tilu dinten tilu wengi teu korma hiji-hiji acan. Sahabat ke sarua lalungse jihad teh. Ai siar jihad ngan ada beunghar meunang rada burung. Yuk, justru ku lapar. Ridho Allah kebeli. Mantak anak ngajak puasa, teh ngajak lain tegak belakangan. Naik, jukuhan batu ribuan ke bisa. Tapi ku naon aja ngan jajan seorang nahan. Dah kudu dibeli ku lapar. Mesti dituna itu. Mari kita berlapar-lapar. Hajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek Rasulullah. Waalaikumsalam. Perhatian. Mohon didengar oleh seluruh pasukan yang sedang mengerjakan hondak. Perlu diketahui, saudara kita Jabir telah menyediakan konsumsi agar semuanya istirahat dulu untuk melaksanakan makan bersama. Terima kasih. Wassalam. Ngas cicing sih ah. Kacipta itu kekerepekanan. Kos urang nih. Rek datang besan. Omong rek 20 aijol tilu bosa. Patu bucah bagus. Nginyum ke tetangga. Yo tetangga na bedegong. Kacipta itu kekerepekanan. Saya Jabir. Ay sohabat ada sohabat. Kalau batu kang hari na cara urang. Kira-kira sih mun make bahasa nagrog nyatoh ting kitu ting henteu urang papan teh sewanya kan makan dari wakan makan ya brak regu satu hop tu jalan tuh. Terus 1000 teh bos sakieu kurang leuwih ngabri terus Jabir ka istrina tewas celaka. Nyi celaka. Naon Kangjeng Rasul pupus lain? Lah ringrang na ka pimpinan teh. Ringrang na ka Rasul teh. Leuwih ti ka diri sorangan. Hatta yakuna Allah wa Rasuluhu ahabba ilaih. Leuwih cinta. Pupus lain Kangjeng Rasul. Lain naon kabeh rek ka dieu. Alah. Mari geus kieu atuh eta. Jawab Gusti Rasul bari gumujeng. Assalamualaikum. Ari ama kumaha pangersa ai si Akang teh nepikeun urang make bahasa jampang geunaheun dipake rewas mah pangersa sada Haji Halimah majikan Haji Soleh pangersa dupi akang tengah dugikeunnya. Naon? Pancek abdi ge tiluan. Tiluan naon? Nya ngabejakeun teh ge. Atuh geuning. Geus cicing. Allahumma barik hadzat ta'am. Dibuka oleh Rasulullah dan dijamah. Barik hadzat ta'am. Ya Allah barokankanlah makanan ini. Mantak anang kira ki jasakeun shalawat ka salira marah eta. Najan maneh kadang sahur ge dua kali. Teu amek henteu atuh. Apa aya nu bieu ieu? Lain dong. Sumping Rasulullah di jamaah. Ruhna sumping teu kajauhan. Make jeung teu percaya sama aduh, anak buah Wahabi sugannya. Regu pertama dipersilahkan masuk. Pangersa, pangersa heula atuh ti payun. Moal, kana batur heula. Piraku. Hakana rek istirahat heula kaula. Dengekeun pimpinan. Lain ustad pangheuna nyeropot. Rakyat belakangan sesa seubeuh ka karek. Nye surudut. Sia mualim ge moal. Pang sebel-sebelnya ingat ke Ustadz Dusok gitu. Kunaun mun aya acara di pendopo bupati sok ngenta santri Azainia. Lain agul terkenal beretika. Mun aya acara di ditu pasti. Assalamualaikum. Ah bade nyuhunkeun santri 30. Gening ti AA atos mafhum lah. Sabab ti dieuna mula ku aing geus dibobetan. Awas ya mun nyatu di pendopo ulah gede. Tatanyakeun bener. Nyatu etika disebutnya, lain nyatu lapar. Daang lapar mah dikobong, ngaliwat cacing roba. Di ditu mah jaim. Sok aya ti pesantren sejieun, santri budak tetuman manghineungeun. Sok piring, sok sangu, metung. Kurupuk naon segala rupa, ngadaangna teh sok nyareup kana tembok. Santri calon ulama ai dede mantong daang eta kan dede biasa wae mah. Ieu mah dede tuk. Ieu pi ka sebeleunana kaum santri teh. Katembung laparna. Ya sudah. Sampai deui euy, aya euy. Aya. Saeutik daang santri euy. Kebalik tajangan wawan teh urang Garut tanyakeun. Pasti kurang semprot lah kabeh. Awas. Ngarakeun sia, sia santri euy. Di ditu teh ih cenah santri AA nya tuang pan sok paruasa cenah teh jadi maranehna jadi aya wae meureun ti Gusti barokahna padahal datang ka imah mah buuk ka udarang paduli teuing cek Rasulullah masuk regu satu dibagi we ku petugas satu dua tiga empat lima 6, 7, 10, 20, 30, 40, itu 10. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kacipta terabna, tilu poetnya tedang. Iya boga daging, daging kambing muda. Hipu. Hipu jeung tulang-tulang apa kambing muda? Tak aya sate kambing muda. Ya? Oh. Ting gitu, ting gitu. 100, 200, 300, 400, 500, 1000. Akal tumkun lo. Apakah sudah makan semuanya? Khalas ya Rasulullah. Syukran. Terima kasih. Anak akul, saya mau ikut makan. Balurah beliau makan. Setelah beliau makan, beliau katakan, Nyi, sisanya bagikan pada tetangga. Ya. Mikan, assalamualaikum. Tiluanen dihakanku 1000 tuh beak. Cek aing ge moal balangsak jadi kiai teh moal asal shalawatna cing kabeuli. tong embung selawat 4444 tilu peting teu daang teu nginumkeun bae mun nya nya sakarat koeng dicampurkeun eueuh eueuh nu sakarat gara-gara aya ge nu linglung nya nu linglung mah si anu linglung mualim anu di bawah ku anu linglung da baheula masuk di bojong bojong koneng anu mah di warung kondang muasaan selawat almarhum mualim ajan rek disebutna geus maot teu moal amekeun bareng geus maot mah pukulah ngomong daleng kagorengan ieu mah perjuangan tepat tuman puasa lila-lila ting teu daang beureun karek poe Kamis geus dianggap poe Jumaah nyin surat ka anak pangeursa tos dinten Jumaah ieu teh cek sim kuring teh mani atuh si kaluar puru sebut kana kulah ngrubug cokot ku pan teu meunang ngomong deh teu meunang ngomong. Sapoe deui. Mualim kiai diajak puasa tilu poe. Da maneh ge kira mun teu rada linglung heula. Namimit. Sok rek di dieu heg, rek di dieu heg. Tuh, tempatna geus sadia. Rek di imah maneh heg. Ngan di imah loba gangguan, Kang. Pagangguan. Mun di dieu loba kitu. Heg bereskeun shalawat. Ngarah kitu engke. Cek Kang Jeung Rasul, Allahumma barik rezeki Udin. Allahumma barik rezeki Maman. Jadi barokah ka dituna. Ai maneh di imah nyadiakeun keur opataneun kuduaan beak. Kuduna nyadiakeun tiluaneun ku 1000 teu beak. Basariah ta eta? Inama masalul khususiyah ka isroki samsin nahar. Khususiyat mah kos panon poe bijil, dhoharat pil upuk bijil tiwatan walaisat minhu. Ongkoh bijil bareum tapi lain panon poe eta mah cahayana. Walaupun tarotan tusriku sumusu ausopihi terkadang sifatnya ala layli wujudik wa tarotan yakmi tunalika anka payurud payaruddaka ila hududika panaharu laisa minka berang lain panan poe lain tina diri mana wa ilaika tapi balik ke mana lakinahu waridun alika ay berang telain panan poe ngan sinar panan poe ngalimpah ke muka bumi jadi berang jadi khususiat mah dulur sadayana tu diluhur kesitakan ente kudu lepas jeung panan poe na gitu. Khususiat mah lain limbah lah. Apa ya? Energinya aja. Caang euy di baterean caang. Coba tewak baterea lain eta mah caangna heuh. Teu kitu. Jadi khususiat tong ningalkeun basyariah. Jadi seorang supi teu kudu action leuwihan. Teu kudu oh mun siga ningangkeur ngawangkong kieu nya ngereng. Anu ginon khofi. Komo make tasbih ta itu dikocrek-kocrek teuing ku hareupeun batur. Naonan teh teng. Jadi Akang cios ka kidul kantenan we. Akang teh numpak ojek. Ojek we asal motor beureum heh. Kunaon euy kitu? Khofi. Ah, naonan ge kituan. Curug sakadarna we kudu-kudu teuing. Nya, tong loba action aneh-aneh. Ah, rame tanah TV tara itu menang maksiat ah gitu-gitu ting ah, rada repot ya. Nyai hayang kita hebat kita nama tengah halangan gitu. Sudah lanjut dalla bi wujudi atharihi ala wujudi asma'ihi tina wujud asar kawan teh makhluk eta teh berarti gambaran didinya ya naon tadi asma jadi dalam segala kunaon ieu carecet teu kakalayangan pak da kudu dijelaskeun kieu-kieu ge ka maneh mah makharijul huruf apa makharijul huruf tok makharijul huruf makharijul huruf hayo budak di dieu makharijul ayat 7 pak pak pak dung dung dung tung tung koro katilu tung tung tikoro nuka opat puhu leta nuka lima tengah leta nuka genap tung tung leta nuka tujuh dua biwir di dia malah gue sederhana weh nalang tajwid ayah hiji kurung pinuku nyata tuku udah pake gagayaan metak 10 menit tajwid Naon maksudna pajajaran make ngomong jika dinya? Sifat huruf lain hiji. Sifat huruf jim, coba pangnyebutkeun sifatna naon wae? Aya jahar? Aya. Lamun nyebut jim teu jahar teu tarik. Aya naon deui? Istifal. Aya naon deui? Ismat. Aya rukhawah weh. Aya kudu aya empukna. Aya linna deui. Tuh, jim. Jamai, jama, temenang, Jamal. Temenang, temenang nyebut jim, ja, tapi je, je. Eta sifat. Hiji huruf wae sifatna loba. Hiji benda asmana loba gitu. Aya asma Jamal kaendahan, endah. Aya Jamal itu. Aya asma naon deui subut tetep qayyim ajak bener sabab lamun teu subut ngapung maneh ngalayang we eta ku Allah di blok di kitu teh ku Allah eta ku Allah melalui naon melalui gravitasi bumi disedot ku magnet bumi mesin Allah sabab lamun maneh teu disedot ku mesin Allah ka handap mun kitu ngapung ge terus ka luhur teu balik deui ngalimbung kitu eta asma wungkul. Tiap benda teh asmana loba nu 1000 nu 2000 eta goreng pisang bisa ngahuap ka dieu ku asma Allah aya musakhir ya menaklukkan kohar dipaksa ku Allah hayo si asup mungan ieu teh mungan mung aya bau jahanam mung bau jahanam asup urang geuna itu teh mata keur daang sok loba leweh teh supi mah. Hampura sangu maneh teh mung asup ka urang teh ngan dipaksa wae ku Allah Gusti punten ya da bari getrang teh mungeun mungeun ka bari leungeun ieu kieu mun pantas aya asma di dieu na leungeun mungeun mungeun hek naon sia kadinya gerak atas perintah saha naon arahna mantak engkerek malik malikeun jadi saksi teh engke pan bongan ayeuna teu diijinan ngomong dalam diijinan ngomong ayeuna barang rek nyapak bujur cek mana ulah ulah ulah ulah ulah barang panon rek ngan aya asma taratika dinya tauhid teh euy aya ngaji tauhid cima ngahijikeun tapi bisa wae ya hayo tinggalan ucu tong ngabuang waktu wa bi wujudi asmaihi ala subuti ausopihi. Ku ayana wujud asma Allah maka karena sifat Allah terus. Wabi subuti ausopihi ala wujud. Tuh gini makrifat asma makrifat af'al makrifat sifat Allah makrifat asma si iis ngarana makrifat sifat murah senyum sifatna makrifat medok samelna makrifat tuzat pareman lampu surudut terus id muhalun ayyakumal wasfu binafsihi mau bisa nafsu cicing sorangan aya jangkung tapi eueuh jelemana mustahil eta penekna naon ting naon euy pokona mustahil terus fa arbabul zadabi yuksafu lahum an kamali zatihi sampurna keur ahli geter hate mentaku ana dididik geter mana geus barisa nih tadi kareku sabarieu genepnya. Ya Allah, ya Khaliq, ya Razzaq, ya La ilaha illallah. Karekku sakitu ning eta tadi make aya ngucur, da lain ngucur kesenian cara dihantem ku bahasa lain sama ti jero atuh. Hejing mineng kitu na. Ajengan moal beak cipanon, moal pan ciih terus kene. Naloba mana cipanon jeung ki ari siam ninya ah ku cimata teh. Yo sebenang de tatok de ku aing. Hayang jangan. Tumayaruduhum ila suhu di sifatihi. Tuh kan dituna kana sifat terus. Tumayarjuhum ila ta'aluki bi asma'ihi. Nyantakan asma. Tumayaruduhum ila suhu di atharihi. Aing nyebut sin gede lain suhu di ila syuhudi atharihi. Tuh. Wasalikuna. Wasalikuna. Jalan mana masih kena selaka-selake? Dia salikun teh. Selaka-selake kena gitu. Masih kena neneangan jalan tarapa. Kan baik dengan memitian karek beunta loba cileuhan kene. Terus fanihayatu salikin. Tuh, pun tungtung perjalanan suluk adalah bidayatul mazdubin. Mungkin jadap ya, jadap teh ditarik teh, lain jadap teh kegelepekan, jadap. Kita mau pernah lain mana action, harapun dia kamu tidak pakai gitu. Lain gitu, nah lain kudu action gitu, nah lain. Nyata, nyata. Tah, lamun geus ka dieu, nihayat tusalikin adalah, ayo ngomong. Wa bidayatu salikina nihayatul mazdubin. Can beres ngomong teh balikan ieu hesena ieu teh. Panihayatul salikin bidayatul mazdubin. Lolong serancape teh 20 meter tadi adalah bidayatul mazdubin. Eta teh starna kelas jadab, kelas wusul. Di dia dijemput teh wing wing wing wing wing di dieu nya. Henteu ngajemput ka dia, tapi ngajemputna karena lulung seena. Panihayatul salikin bidayatul mazdubin. Tidak dijemput, tuli kan itu nasok. Wa bidayatus salikina nihayatul mazdubin. Kata noda dalir kana sirah. Ai mimiti setar jelema suluk, eta teh tungtungna jelema jadab. Cai mulang cai mali. Kitu muterna. Lain kieu, amun geus ka Allah nyeplose leungit, lain kitu. Kembali lagi biasa we. Untuk pedah geus nepi jadi beda. Kusabab akang mah geus nepi, ulah deket-deket ka akang nya. Komodaan ulah hareupeun akang tah. Lain kuna naon eta? Bisi nyebrot teh jengkol. Hees ulah deket akang, si kabawaan dosa akang. Ah, atong kikituan Kang. Najan akang geus nepi ge kan akang balik deui kana awa jeung abi. Tanya, tong heran tong aneh geus kitu sunatullah kan bae tong dipikiran. Capek dipikiran. Nihayatul mazdubin. Lakin hayo. Lakin la bi makna wahidin. Tapi lain berarti maknana ngan sahiji hartina balik deui kana starna terus. Parubama yataqaya fi tariqi hadza fi taraqihi wa hadza fi tadallihi. Cici, cici, to, ti dia kadio, di Johan, dengan ukur, ya, kolong seran salikin, ya setar, ya, ya, kaditu naon, wasilin pek, majubin pek, murodin pek, nugas dijemput wing-wing tiap ini. Aiti ditu teh euy lain nyeplos ka ditu. Balik deui ka dia. Kawan. Balik deui ka dia taser. Apan tadi teh tasawut tanazul. Tanazul turun tasawut teh. Teu tanyo. Ari tungtung perjalanan si Salik tu ka dia, nyata balik deui ka dia. Ya ka ditu cai mulang cai mali. Kadang-kadang papangi di tengah-tengah. Cara kereta gantung. Kereta gantung bisa pari. Udah kan ditukar. Umi, umi. Nah, apa panggil dia? Tas di situ saya sama. Udah makan ngeraya. Sakit itu penjelasan can mangih lewih di sakit itu. Ah, daripada liar ngejelaskan tiga wae ku menerah rasaka. Ya, uing kira-kira. Lagi susah ngomongin ya. Kunaon sikap pajajaran geuningna sarua we bubudakeun jeung jelema biasa na kudu leungit pasyariah da we. Pangersa Allah tuang-tuang biasa we, para aulia Allah tuang-tuang biasa we. Loba teuing ada cengek menceret para wali geuh. Loba teuing boleh beki hitut wali teh. Imam Syafi'i geus kungsi menceret sabaraha kali. wudu deui wudu deui. Kitu we dia salin kieu. Pirak geus jadi wali teu meunang hitut atuh bukakeng. Bukakeng. Kakabuan. Jadi akang ku bergitas busul, maka akang moal kiih ripuh. Moal kiih kental, moal kiih encer. Wah, komo. Ngesyukur geus teu ngarti, teruskeun. Tak itu aisyari paneuri heuh, ciciri ngartina paneuri. Terus la yu'lamu qadru anwaril qulubi wa asrari. Nyahoan tekeran cahaya hate illa fi ghaibi malakuti kama tadharu anwaris sama. Angin dina gaibna malakut seperti cahaya langit illa fi syahadatil mulki. Jadi kieu cahaya itu ketinggalina kudu di dieu. Mun mane hayangna nyopanon poe teu kadeukeutan moal katempo. Tutung ongkoh deh, tika jauhan gedahun. Oh, matahari betapa indah di ufuk barat. Aku melihat engkau di pelabuhan ratu dan pacarku di hanapun tengkal kelapa. Jadi tiguling. Makanya hoan ukuran cahaya hate yang rahasia angin kudu neleman hela malakut. Sabenerna mah dina ieu ge aya malakut. Kade deui, kusabab malakut langit ka hiji, berarti kudu ka ditu dina sakabeh perkara aya malakut. Aya unsur mulki di dieu, aya unsur malakut, unsur jabarut, unsur lahut. Mun pangarsa uwa berkomentar pajajian ujal ajol heuh kitu teh awe. Dai ku kelas-kelas nu kieu mah pan kami seueur. Kami seueur. Gaibil malakut kamala tadharu anwaru sama seperti mual katemong cahaya langit ilah pisahadatil mulki angin kudu di dia cicingna. Tamun mana hayang nenyok cahaya langit cicingna di langit mual katempo di dia cicingna nempo jabarutiah ti malakut lahutiah ti kitu etana isebna ngas nukima bahasa nana sakitu pe tekudu di rasional kenteng dah. Lain pagawean otak, pagawean zauk, pagawean rasa. Cara orang nanyo sayur, ini sop, ini semur, ini japuh, ini sambal terasi itu anu seungit taun teh. Inya, tuh, syukur ge teh sirip. Jadi ini sebenarnya sayur asem ini menurut rumus, rumus-rumus cara rapi selawak ge lah. Surudut teh, surudut. Ah, surudut teh daok di dieu. Telemane kumane dana ge puntennya punten punten jarema punten gusti ya punten abdi pilih payunting gusti ya punten abdi pangarsa guru ah punten abdi mun teh mah mun teh mah kungsi unjung anjang kebelah dinya kitu nya anak ge heukeu we teu kudu make aya perbedaan sagala rupa henteu nu kieu asa nya. Lah sebagian rasa. Entah ditanyakan hula. Ya teh naon itu kumaha itu? Capek, Pak. Lain biologi nu kieu. Bisa lain antropologi. Geus bagian dawuh Imam Ghazali, wa hadza laisa bi ilmil ilmil ukul, walakin hadza ilmul adwaq, ieu rasa. Rasa mah am am am am, rarasakeun kumaha. Lain lain mung ditanya. Sejuta kali ditanya jawabannya gitu-gitu kan. Ya gitu. Teu bisa di teu bisa di uar-uar. Nah sebagian, bagian mana hayang hayang kop, ji samsu nunjala, gudang garam, jingo jingo jingo, mana numpang mahal nak, nawan siapa benda mahal? Kenapa rasanya enak? Nikotin tinggi, kenapa nikotin tinggi? Ah tu kenapa kenapa? Ima ibu kima pelenyune. Tenyaho nukutun nikotin syut minangkana lain itu hudud lain tak kena ilmu nukia kira-kira nggak saya tahu di pikiran deh bagian dari gawaian rasakan dak anak umpamana yuk malam-malam ngaletak naon uyah dulur ari uyah kumaha rasana asin coba anak ngaletaknya asin tu nyaho yen uyah teh. Tapi nu ngaletakna mangjejen ngarasa naon? Jadinya ngarasa teu? kumaha tuh yang ngerasa gitu we tah ieu amalanana euy kurang geus karasa da eta teh maneh hayang kopae gitu da iku kieu mah euy coba ku ana dioper ka dinya rasana da teu bisa munya kudu sili sogot letah sogot letah jeung manehanna rada menik aya tungtungan aya jeung maneh bau belenok urut udud embung yeuh ya mau kok ngaji hikam tapi gaya salap gaya belek-belek ayo wujudan samarati ta'ati. Kenapa saya begini? Karena saya orang sekarang tuh maritis ya. Si cepot mainan anak bisik dalain kia kumama ajengan di Jawa Tengah mah hikmah hikam teh lunguh nyarios nak eta memberenan Yudhistira ngebahas gitu. Ayo doi ngebahas hikam teh beranggah beregege dursasana. Ini kumang jajan mah kitu karang tumaritis si cepot eta na. Jadi lamun tadi nabi anu wayangna anu tiap jelema ya wayang. Kada kira-kira Citra Yuda wayangna. Kang Asep kira-kira ting saya. Ya ulah kasang kuning pokona mah bahaya. Dalang di kita agak keliru pa. Yang jahat drone sang kuning tepat dicari. Geuning aya pangersa ajengan. Nuhun ya Al-Hafidz Al-Mukarram di Kediri guru di dia orang sufi juga sama dengan kami belajar fitnah naloba biasa dirin apa tadi tekanan naon tadi teh ngomong teh sang kuning di kita itu drone weh nu diperuas parius tapi lamun anda ke India bukan drone drone itu seorang begawan lo seorang ruhaniawan seorang penasehat raja nusok ngariweuhkeun mah sang kuning patih boga kepentingan hayang jadi raja hayang maehan Duryodana lamun aya jelema sok resep ngajengklok-jengklokeun batur si sang kuning gitu. Lamun aya jelema gagah kuat ngabela ngan goreng adat Bima lamun aya jelema jero ngan keukeuh sok aya kapancingna Kresna sok gancang pro ka batur Arjuna kalem Yudhistira gagah kuat konsekuen Gatot Gaca kabeh teh ngawakilan mantak lamun aya keur wayang datangnya kuring nya usah ditete di Gunung Guru cek para dalang aduh aya geus datang sieu masuk riuh naon sababna nayaga teh sok dituju hiji-hiji tah maneh mah sieu tah maneh mah sieu soalnya sieu sifatna ada jeung nyaho ti mana pan karek wae heuting kitu wes teh nu kitu tong diturutan kan ya sok aing rek kitu hejan nyalahan oh. Mudah tadi gebugong uing mah kebenaran watakna astrajingga jadi teu bisa dibawa serius pisan teu bisa anu mah kekeh kudu heureuh hirup teh ketika si kuring ngalap ilmu asror da kuring geus bisa jadi tukang asror pan asror hikmat dikemat ku kuring wayang-wayang nu asup tong diturutan geus kitu mah tong dipake kana eta mah pengalaman anak nu asup astrajingga ekemanya mane ngomong cekuring kakuring kakuring sorangan ya kasih cepot tukur ngaji tong dipraktekeun entong don try at home jangan kau coba nu kieu mah geus liwat ku urang mah sebab salira geus kana maripat jejen dalam perjalanan bareto ngalanu kitu hayang nginum heula maksudna rek ngomong ka si astrajingga teh pot aing rek nginum naon sia gelepok ka sorangan beuleuk siang remehkeun dewek nganggap aing teh tukang heureuy buka dalail ku siang cekuring ka kuring dibuka teh dalail aya kalimat semacam imah usturjain maneh kudu daek nutupan kana laparna batur jareros teh eta teh ieu maneh we resepna lain kana jejerowanana resepna nya sinen maneh mah lep nau teu bilah ngalah kadewe aya kana hikmah nu kitu aya kana ieu mah karek hikmah wilanjana ieu ieu wilanjana nu naon anu arab ke hikmah kasuna aya kana kadé pasaranana beda deui waktuna nya lanjut basya wujudan nu samaroti taat ajilan basyairul amili nabi wujudil jazaya geus dibahas di hanap ge bisi Allah ngalimpahkeun ayeuna tong ditolak lamun urang teu hayang ayeuna dibere ke dibere jeut Kaifa tatlubul iwadu ala amalin huwa mutasaddiqun bihi alaika. Arek kumaha kudu ngenta kuliah pan. Bisa ibadahna ge pamer terus. Am kaifa tatlubul jazaa ala sidqin huwa muhdihi ilaik. Arek kumaha ibadah yang dikulian ka Allah da bisa ibadahna ge ku Allah. Cing mikir. Nya, lain tukang kuli ka Allah, urang lain kuli ka Allah, lain kuli. Urang cicing di bumi Allah, hirup ku Allah, segala rupa ku Allah. Kari-kari boga amal-amalan meneh di kulian, kanal kulit banget, meuli silet. Keur naon? Keur nyisit banget sebab kanal kulit banget. Jut. Qaumun tasriku anwaruhum adzkaruhum. Heus, sakelompok cahaya kalbu leuwih heula batan zikirna, ari kamari mah leuwih heula batan pidatona. Kajelema kadang-kadang ka Allah memeh dikir geus nepi manten nu kieu mah. Tong aneh nu kieu mah tong aneh we. Ya, anak gaul 20 tahun ya rada kukubuk menggeluti nu kieu teh, rada apal meusan lah. Loba jelema anu ongkoh panerian urang ciut. Masyaallah. Jut. Wa qaumun tasbiqu adzkaruhum anwaruhum. Aya nu kitu. Dikirna leuwih teula cahaya paneri terus. Wa qaumun tatasawi adzkaruhum wa anwaruhum. Narendeng terus tuh, terus. Wa qaumun la adzkar wa la anwar. Nu repot dikir teu boga cahaya Allah. Nauzubillah min dalik. Terus. Nauzubillah min dalik. Dakirun dakaro liastani robihi kolbuhu. Aya nu dikir hayang cahayaan hate terus. Fakana dakirun wa dakirun. Mana-mana jadi dikir koma didinya atuh ucu nyuruntul wae maca teh. Make kontrol. Fakana dakirun. Begitu. Terus wa dakirun istana qalbuhu. Aya deui nu dikir hatena geus kaburu cahayaan. Terus fakana dakirun walladis. Dakirun kene. Ya, kadinya. Waladis tawad adzkaruhu wa anwaruhu fabidzikrihi yahtadi wa binurihi yaqtadi. Lamun bareng-bareng kitu cahayana datang dikirna datang. Ieu di luar nalar. Nu kieu mah tos we tos. Aya jelema nu cahaya heula karek dikir, dikir heula karek aya nu imam. Abdi nu mana ateung teh nyaho dana teh nyaho. Kajahuanana ku Syekh anu geus kelas usul. Yut. Maka nadhohiru dzikrin illa an batini syuhudin wa dzikrin. Dzikir dohirna dzikir adalah tina musyahadah. Aya dzikir babacaan neangan ganyaran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Naon euy? Cenah we cek guru kudu maca la ilaha illallah 1000. Teh kalbu maneh keur malaweung we. Lain kitu, lain kitu. Dzikir teh tanyo ekspresi syuhudiah. Jadi dikir itu ekspresi syuhudiah. La ilah. Rantaran kia kira ya. Kia kira. Cek orang teh. Allahnya. Cek Gusti Allah. Entong gitu. Bisa jadi fitnah. Cek orang. Gusti dah. Kumaha tuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dikir letah teh. Ekspresi syuhud kolbu. Ya. Entong kio. Hada Allah. Entong gitu. Allah komusna. Dalika Allah temenang gitu komusna teu kitu tasbe la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar Allahu Allah hu sok aya nu dikir ke kamari teh jeung disetelkeun nya hu sok omong hu cepet hu hu up di naksabani aya hu sabenerna mah di qadiriyah ge aya asma teh 12 la ilaha illallah hurufna 12 asma na ge 12 tingkat mimiti adalah la ilaha illallah nanya asmaul husna nu kahiji naon Allahuala nas'aluka rahmata ya man huwallahu Allahuala nu kahiji teh. Terus nu kadua? Katilu. Pat. Lima. Genep. Tujuh. Dalapan. Salapan. Sepuluh. Tepi ka salapan puluh salapan aya la ilaha illallah. Jadi siga la ilaha illallah malain. akibat kajebak kutek hadis salira. Gaulna jeung tukang nalar hadis wongko lain tukang pengamalan. Gaul jeung tukang pengamalan, asma pertama adalah la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah teh nama. Ya la ilaha illallah cek urang. Wahai la ilaha illallah. Sah. Bahkan kitu kuduna. Jadi la ilaha illallah itu asma. Ia kabeh tatangkalan segala rupa teh sumberna teh la ilaha illallah. Ia alam kabeh teh la ilaha illallah. Asma kahijina eta. Lantaran asmane 88 wae jadi wah la ilaha illallah. Ini deui Mang Jejen meunang deui titu titur ki teu mana teh. Ti Mesir teh ti Kairo. Jauh-jauh ti Kairo bawa kitab ipis gede kieu. Cek bawa aturan jian. Lu jauh-jauh kok puluhan juta bawa kitab cuma segede gitu. Dijawab ku anak, bukan soal gede kecilnya, soal fungsi. Kita punya motor, motor ada kuncinya. Gede mana motor jeung kunci? Tapi lamun eueuh kunci? Aya kunci segede motor. Ripuh mawana, motorna segede kunci. Tambahannya tambahan. Gede mana mobil jeung kunci? Mobil. Oh, gede mobil. Ngan mun eueuh kunci? Mun kunci segede mobil. Kitab-kitab nu beredar di Indonesia tong benu, pangersa. Jajan bukan so tahu. Itu rata-rata mobilnya marontok gelede di toko-toko. Kuncina teu nepi. Cara tadi itu ya kereta api nama eksekutif kakait leungit. Duh enak ya eksekutif oh, soraan dibuka tadi. Tah geuning Mang Yudin make bukeun kereta api ka Jawa teh duh. Sigala bah banyar euy. Ya Gunung Jati wae tah lalu. Aya wae Mang Jejer ngacaprukna. Tut. Oh eta Mang Udin eksekutif. Oh eta di bisnis Mang Jejer jeung me di tukang. Nepi ka Surabaya, perhatian-perhatian kepada seluruh penumpang yang telah datang ke Gubeng segera turun dari kereta api. Turun sararea. Batur mah dihormat Jejer diberi polisi. Goblok. Ya Pak, saya goblok bener Pak. Tolol saya. Ya tolol Pak. Pak beres gak makna, beres. Ini mana Pak? Surabaya tahu? Alhamdulillah, aing benyol-benyol ge nepi ke Surabaya. Kira-kira pantar si Jejen diajar dikir mah di dinya posisina. Lain eksekutif, lain bisnis ka kelas me. Bararenyo ditubrukan me aing pang tukangna. Paduli teuing, na jadi berik oge. Kita di akhirat teh bangunna teh urang oge di berik kula ho. Sia-sia goblok sia ngutuk geus bararenyo pada ngagebugan. Gusti ari ieu mana surga keren. Alhamdulillah. Aya beta dina eueuh malaikat. Ngacapruk si Jejen tong diturutan kali mun. Dibahas dina muludan sia di baledog jelema ge. Kurang ngajar ta santri hikam nya naon? Nanti nanyakeun beta din. Jemping eta mah jemping nu kitu. Tong diturutan. Jut. Ashadaka min qobli ayyas tashidaka fanatokot bi ilahiyatihil dawahiru wa tahakokot bi ahadiyatihil kulubu wa sarairu. Allah nyaksikan kamane timemeh Allah ke heseya ashadaka min qobli ayyas tashhadaka istashhada yastash yastahriju ashadaka min qabli ayyast. Oh benar-benar ngas ka harti. Lamun teu ka harti sebut teu ka harti nu kieu mah ku Allah bro kitu mun ceuk urang teu ka harti. Jadi hadirin aya mah geus paham pisan sa dieu teh nutup kitu mah ngabejaan we mun ngaburuk kitab-kitab sakral ya mun teu ka harti kancangan teu ka harti bebeja we ka Allah bro kuring teu ka harti tadi ashadaka ayyast ashadaka karek hal urang nyebutkeun teka dugi gusti beraya gitu. Nu kieu mah geus kitu aturanana. Kieu heula jelema heula dunya. Heula jelema heula panon poe. Apakah Allah memerintah agar manusia mempelajari alam sehingga tembus kepada Allah? Heula mana Allah nyieun alam jeung nitah nyakseni. Heula nyieun tuh asyhadaka. Allah geus nyaksikeun ka maneh, memeh maneh dipenta nyaksian. Mun aya jelema, nanti saudara di pengadilan akan menjadi saksi. Ti ayeuna wae aing mah nyieun gosret gitu. Ya, memeh dipenta jadi saksi geus nyaksian manten. Lanjut. Pana tokot bil hayati zahir wa tahqaqat bil qulub wassarair. Lanjut. Akromaka bikaromati salasin. Dengekeun. Urang ngawangkong karomat yu. Mat tomat tromat tromat mat karomat karomat karomat. Du. Hayang dipaparin karomat. Sabab karomat cek maneh mah di luhur encai lempang apa kancong. Ti tina peuteuy kana kalapa ngapung ngawang-ngawang. Naon deui karomat euy? Di kadek ku bedog tunura hayang daang laju breh aya kadar sim salabim surudut. Ieu karomat geus nyebar di tanah Jawa di Sumatera rata-rata kitu we di mana-mana karomat. Tah ayeuna mah bisi hayang nyaho karomat nu sabenerna 266. Duh lain biro sableng euy 266. Can aya pendekar 266 maneh atulah apud. Allah mere karomat ka maneh, ari karomat teh kamulyaan ucu. Lain kemampuan ngapung, lain mayahan batur ti kajauhan. Nomor kahiji karomat nu dibikeun ka maneh, ja'alaka dzakiron lahu, maneh bisa inget ka Allah, eta teh karomah. Sedang tiap-tiap jalma nu geus dilimpahan karomah eta teh kaci dikira-kira taun teh aiman. Kumaha atuh da ieu hikam, hek disoehkeun wae kitu, duruk. Maneh wani ngaremehkeun nu kieu, rasakeun lain-lain ngancam. Lain horeuy. Dikersakeun ileta bisa dipakeun karomat limpahan kamulyaan sarua jeung kieu sok-sok ye punten es nya es surudut neng teu neng kajaritakeun di tukang aya si neneng punten urang nyum ngaran duh saha euy dek inyum ah Mahpudin anak kuring ye ti Indramayu pengacara tadi jelema teh mantan anggota DPRD ayeuna calon ketua lembaga hukum Nahdlatul Ulama Jawa Barat ya si Haji Aang calon ketua lembaga dakwahna dulur itu loba jelema marahangan aye geus datang ka dieu kieu we cara ka Surya Raya aye jelema kieu deukeut tangga hayang buuk bodas hayang ngahayudut si horeng eta teh marsekal muda Mahpudin Taka Letnan Jenderal Angkatan Udara. Karitu we di ditu. Aya deui jelema ngababacrek sok emok ieu tah. Aya sirah botak. Kia. Cicingna teh. Lamun ditanya, "Pak, Bapak di bidang ilmu?" Ini sih alhamdulillah. Ini kosong. Saha eta Profesor Dr. Haruna Sution. Rektor Universitas Islam Jakarta almarhum hayang sok make hartop hejo kieu di juru pangarsa abah teh sok ngimamana di pojok eta mantenna piwarang kulem di paling luhur prop di sini tidurnya enggak berani di bawah tempat mursyid mentak lamun dek nya jelema karek SCG di Sukabumi panjang beuheung beletak-beletek S2 S3 nanaonan siap. Profesor Aceh Partadirja, Rektor Universitas Islam Jogja. Apa? Lupa saya namanya panjangnya Universitas. UI, benar. Ayah UI, ada UI, ayah udah reader. UI. Hek make sandal capit. Hek make jaket itu sok nilep gitu. ngelek kitab, tak kitab dah tanya tapi dia tanya tak. Kepayunan pengerja abah, abah didinya. Prof pada kemana? Kapajajan lah yang dibing-bing iya. Prof kunaun mah kengen tadi bing-bing ke jelema eta. Yang gini-gini kalau gak ada gurunya liur. Buntennya. Mentak alhamdulillah nama cicing teh di Sukabumi. Di Sukabumi mah teh nyahuan keagungan ahli tarekat. Kalau kadi galo goreng we kan baik. Samingkin ditendetkan, samingkin bijil. Samingkin dipenem, samingkin alus jadina. Nukia mah. Mun aya urang diajar dikir ku batu dilelep-lelep. Ulah ambak, ulah ambak. Nuhun gitu. Sok tindih handeui, nuhun gitu. Mingkin ngelelep, engke teh jadina teregedeg. Nukia mah abejaan we. Ulah mung dipangkas batur cu. Mun wawartos ka abah, bah abdi anu ngahina bah rabuk euy. Rabuk euy teh. Naon teh? Ngomong seetik ya, kumaha ayah centang batur, nang tunggal seetik kan cenang ngomong sekedeng ya siapa ngalamun panjang sok telum ting kejar diajar dikir tak kungsi benyol aya hayam di udag-udag anjing hampir bae aya jual jelema ti luhur ngajeket kulit dipisahkeun cagetkeun mikrama ya dipisahkeun ari anjing ngalipat payuna simpuri ada biasana ge tara dikukumaha da pernah anjing kana lomari tadi dikukumaha di ieu eta mah kadang-kadang hayang eta spontan letak kena gui kui nuju balanga kina harus serentekan nunggul kadiah cukup nunggul kadiah bos anjing teh eh? Bos anjing bukan anjing bos anjing oh bos anjing anjing anjing, anjing aing hayam hayam aing ku aing digebot saya terus tengek tapi tenana melecet tukul gitu hari murah kali abdi terangin peninggal dengan hayam aing tesian kusia aing boga dekeng lupa cek budak teh cenah moal beres urang ka kantor polisi di tadi sistem yang aja di motor dan mobil saya ka polisi pal radio ka gedung panjang ada kapam mung ambil langsung ka kantor polisi tak tos kitu tos ari sur polisi teh kedah di Facebook suka bunut pas harita aya seseh padil aya kapolres aya bartos ka ke bapak pas payunan kapolres saya bari lapor ka ke bapak kenek aye sore kapres di mana sitamnya taningang malam minggu sore laya mulih di surya laya nyapak tos aya di bumi sareng bojo nyuhunkeun di hapunten ulah diikat keras proses perbal ka ditu teu dihampura tapi asal datang jelema nokap ari surabdi kieu hampura nya ayah geus meledog anjing maneh kitu pala anjing teh ku Allah geus aja dicipta pasti aya manfaatna hampura abi cenah kada dihampura tah enak ya tuh hek dihampura yuk preman bodyguard ieu urang jadi bodyguard dikir yuk sareng pajajan aduh cenah pa abi asa geus sepoe cana ka dieu talakin manakiban di dieu ngiring ka Amerika bawean ka ditu bapak 10 jam seorang bawean terima kasih saya telah kedatangan 10 kiai dari Jawa Barat. Akhirnya jadi bodyguard dikir. Nyenak jamaah, Pak. Dua mobil kali kena grup. Nangis tak ini teh upami tepak teh. Nangis. Pang nangis jadi tobat langsung. Alhamdulillah jadi kampung eta teh jadi. Tah gitu. Salah satu nah. Jadi dikir mah lamun aya nu eta teh kudu makrifat nempona, ulah nempo tahu ku. Cicing lecingnya, seret datang. Kusebutna disebutna Cecep Umar. Nah sababna pan Sayidina Umar urut anu-anu aya geus bager leuwih ti urang pan. Kitu nu kieu mah. Jadi naluk-nalukeuna lain di kebotan, lain diajak silat, lain si ditenggelan beungeut na kalbuna. Allah nu ngatur melalui anjing, melalui naon euy. Itah koko nisbatu alaika wa ja'ala kamad quran bihi itah koko nisbatuhu lidaika. Ladaika teh lain-lain lidaika. Wa ja'ala kamad quran indahu patatam patamma nikmatahu alaika. Balikan deui. Allah mere karomat ka hiji urang teh dikersakeun dikir. Walau lapat luhu lam takun ahlan li jaroyani dikrihi. Lamun maneh teu dikersakeun ku Allah melalui mesin Allah, maneh dikersakeun dikir, diberatkeun eta maneh tina ngucapkeun dikir. Teu bisa we. Loba jelema deukeut masih kita ahli dikir teh ngilu dikir. Di Suryalaya sabara rebu jelema dararagang dateng ngilu dikir na mah. Da kadinya gerek dagang. Sugan pangeresa bah benun teh bagian anak Allah nu kitu we. Nu ieu dimulyakeun ku dikir. Waja'ala ka madkuron. Nomor kedua, di mana geus manehna dikir, manehna jadi madkur. Mantak tadi contohan ku neneng. Mahpudin. Mahpudin teh beureunan naon nyekel Facebook kitu minangkana contoh. Mangih nomor. Nomor, coba nomor. Halo, assalamualaikum, apa kabar? Baik-baik. What's your name? I am Miss Neneng, Mister. Yes. Ayo, neng telan neng neneng. Ayo, sore isuk nyebutan kan itu. Amakan mal itu. Lamun itu na jelema boga unsa laki jelema apik dihantam ku iya kumata. Jadi diizinkan teu iya nyebutan wae itu. Jadi ketika Anda diizinkan oleh Allah untuk banyak zikir kepada Allah, maka Anda sedang dimuliakan oleh Allah. Jadi anta zakir fa anta madkur. Sebab geus otomatis padguruni ti maneh ka dieu ti dieu ka dinya. Ti ditu taat ti dieu ga nyaran, ti ditu istighfar ti dieu hampura. Ti ditu marifat ti dieu jemputan tadi teh weng-weng. Doe terus gitu. Dua tak karomat teh. Itah koko nisbatul ladaika. Nomor ketilu wajah alaka madkuron indahu. Madkuron bihikmah disebut-sebut ku Gusti. Bayangkan sok mun ngaran maneh ku Pak SBY unggal pidato ngadisebut teh. Jadi saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya merasa bangga karena negara kita walaupun dalam kemelut masih bisa mempertahankan. Terima kasih kepada saudara Samsudin dari Geger Bitung yang selalu menjaga keamanan. Samsudin nah disebut teh tak aing. Ketika maneh dikir ka anjeuna, maneh ge didikirkeun ku anjeuna di ditu. Ida dakar tepi nafsi. Dakar tepi nafsi. Lamun hamba aing dikir sorangan, aing ge sorangan. Lamun hamba aing babarengan, aing ge babarengan jeung batur ngengket-ngengket manehna. Cai mulang cai maling. Namamu disebut terus di lahut sana, nak. Mungkin kamu teka sebut ke bupati mah. Da teka data ka hadeanana. Ku kepala desa kita gak sebut jasana, tapi maneh di alam lahut ayo ku Gusti disebut-sebut. Udin, Udin, Maman, Maman, Aput, Aput, Dadang, Dadang. Sibuk malaikat teh. Lain dongeng yang mada ucuk kejadian ukur, ya ukur, ayeuna ukur. Mun maneh sok susah nyebutan ukir mawa kumatnya. Ayo disebutkan pan porno. Ayo disebut hese ngarti jalan mata. Hengke pengalaman sorangan lah. Tidi itu kan. Maneh. Maneh. Kayak kadang-kadang dina mobil kalau pepe perengkelan. Kerja. Gusti izin, entong Gusti entong cek raga Gusti itu. Ketika tidi itu meredal wae ka urang. Ieu mah nyar keneh, mana Mang Ibnu? Ibnu. Aya kitu nya, sebut saja kebetulan. Nu HP bapak teh nu Nokia teh da kitu nya goreng cinta. Hese aya dibuka teh. Da lamun pek aya Samsung model baru. Samsung nu bareto ning Samsung barat nyebutna geuh. Panguna alus euy. Anu kitu mah atuh naon make kuat kait jeung dikir nu kitu-kitu wae mah. Ngomongkeun naon? Isuk-isuk geus tarajol ajudan kuring. Pak ieu Samsung teh. Samsung naon? Ti Polandia aya nu ngirim ka Sukabumi. Ka dulurna di Sukabumi. Si urang Sukabumi nu dikirim teu bisaeun muka tutup. Pusing. Ieu mah HP goreng dijual ka Mang Doyok. Mana Doyok ka ditu? Dijual ka Mang Doyok. Eta kudu bangsa 2 juta 3 juta. Da can nyebar ka mana-mana ka Indonesia can tapi ti pabrik ti ditu ti Polandia. Ya heureuy mah, heureuy tapi nyaan aduh kieu. Ieu dikiras. Ayo mana yang bisa muka nate? Alhamdulillah ku abdi. Di emutannya cana bari ngangu dikir. Ceplek. Di penjat usus. Sabara aku do naung ratu. Meren kudu tukur tambah. Ah wios cana da. Ku etawainu HP butut di bapak teh. HP butut nanti bapak bisa cana dipake. Aku mahanya buat tenggera. Aku do naung norok 2 juta. Mana teh HP nanti bodeh. Aku batur mulut. Iya mah nukar, takkan nukar ditugis teh. Keretek geretek teh. Aduh pak cina, cek bapak dan cek hadirin. Asal ada resep teh, tak bisa sakahayang. Orang hanya wadana hati mana mah. Aharek di keretek gana, sugane emas 2 kilo mah. Tah, mimitir ada gelo teh. Surudut gitu betuju. Ya, entah bisa kahayang orang. Loh. Nomor kedua, karomat maneh teh maneh disebut ku Allah. Itah kokoh nisbatahu ladaika sebabnya tak hubunganana jeung maneh. Nu nomor katilu wa ja'alaka madkurun indahu patamma manimat. Kaditu na mah salilana we ku Allah ngaran maneh teh disebut we di ditu. Disebut teh di ditu. Cara Bilal teh badana di Mekah kene anyana mah geus jeung Allah di ditu. Lain Bilal wungkul jelema-jelema nu didina ahlu zikri nu wusul ka. Lanjut. Rubba umrin ittasa'at amaduhu wa qallat. Rada gancangan cuk, macana rada gancangan. Tong dia. Wa qallat amdaduhu wa rubba. Loba jelema umur, ai umur panjang ari limpahan ti Allahna sameh terus. Wa rubba umrin qalila. Loba umur nu ngan sakadeung. Qalilatun amaduhu. Kathirotin amdaduhu. Loba umur sakedeung tapi limpahan loba. Cara saya asrop umur 7 tahun geus jadi wali. 51 tahun, 40 tahun geus jadi waliullah batu. Hei Bang Jejeng, 56 tahun wali-wali daya we. Ya, wali mukminin. Basa kieu ge. Ngaulaan né anu ngaulaan. Lanjut. Man burika lahu fi umurihi. Saha jelema nu dibarokahkeun ku Allah dina umurna? Adroka fi yasirin minaz zamani. Waktu ngan sakedeung. Minanillah. Menang limpahan ti Allah. Mala yadkhulu tahta dawa iril ibarati. Moal bisa disebut sagede kumaha gedena. Wala talhaquhul isyarat. Jang moal diisyaratkeun sagede kumaha badagna, sagede bumi, sagede gunung, moal bisa. Tah, lamun burika teh nya burika, lain buringkak, burika, burika teh dibarokahkeun hirupna. Lanjut. Al khudlanu kullu khudlanin kullul khudlani terus anta tafarrogo minas sawagili pang nalangsana pang hina hinana jelema sibuk terus summala tawajjaha tekasih war madhab ka Allah wa taqilla awaibuka mungkin berat penghalangna summala tarhala ilaihi teu bisa ini ka warogo gejed we macet tadi teh geus dicontokeun teu siap-siap acan boborong ngagiding moal dijemput lanjut. Al-fikratu sayru pikiran kolbi. Adalah keberangkatan kalbu fi mayadinil melalui alam pikiran mangan kadinya kolbu nu kaditu. Lanjut. Al fikratu sirajul qalbi. Kudu aya pikiran sebagai cahaya qalbi. Fa idza dahabat fala idoatala. Tapi lamun ngagidik langit manehanna. Ya. Al fikratu terus. Al fikratu fikratan. Dua pikiran. Fikratun tasdiq wa iman. Hiji pikir tasdiq jeung iman. Wa fikratu syuhud. Syuhud wa iyan. Syuhud kasaksianan. Iyan nu disebutkeun ainul yakin. Ainul yakin nu sok ngomong ning. Ya. Ilmu yakin ainul hakul cing anak ngenta penjelasan bisi anak anak juga boga penjelasan bisi salah pangersa menawi kagungan tafsiran tentang ilmu yakin ainul yakin hakul yakin boga teh mane dina sirah mane ke saya pengetahuan tentang ilmu yakin ainul yakin hakul yakin jam lain itu orang atuh wah deui. Hegato anak makil. Sebab orang yang ngomong ainul yakin teh karena urusan ecek-ecek wae. Kang kapangi senal teh, kapangi. Kade bisi nu batur. Hakul yakin ni manusia ya. Karena senal. Ainul yakin nu saya punten pangersa. Ilmu yakin pengetahuan yang tidak ragu-ragu lagi. Bahwa orang kudu deheus ka Allah, tembus ka Allah. Ilmu yakin ainul yakin ngereyeh ngagidi hakul yakin nepi ngerasa duka lepat abdi wa saterang abdi mah kitu tah manawi pilih aya ti pangersawa sakitu wae itu sarua jeung kolot jadi wilanjana-wilanjana ieu ka kaaraban kasunaan nyambung anu mantuan orang lain ukur wali-wali Arab leluhur-leluhur sunah kangjeng kangjeng kangjeng kangjeng Siliwangi ge lain Siluman Siliwangi teh minantu Syekh ah panjang kede pikir dua pikir tasdik pembenaran pikir iman iman teh dina amana yuminu iman asalama iman sanggeus diganti jadi iya naon kitu aman teh tengtrem teu guyang payeng pikir suhud asuhud mah geus kesaksian lain ukur ka nyaho tapi geus kesaksian fal ula li arbabil tibar tasdik iman untuk kelas i'tibar masih kena kudu ngagunakeun otak sani li arbabi syuhud kege kaalaman ku salira wal istibsar lanjut wa qala radhiyallahu anhu mimma kataba bihi li ba'di ikhwanihi amma ba'du fa innal bidayati majalatun nihayati sanyana start berangkat adalah majalah tenang tempat temonglin penjelasan boleh bidayat itu adalah penjelasan tungtung begini setiap anda mau berangkat pasti anda punya rute anda berangkat dari Sukabumi maka sudah disebut akan sampai ke Jakarta begitu ya bidayat teh majalatun nihayat. Moal aya nihayat tambah bidayat. Masuk ke bidayat ulah teu nepi ka nihayat. Ti dieu teh ka ditu. Moal aya jelema, Kang rek ka mana? Kaler ah. Heuh ka mana? Teu ka mana ya pokona ka kaler. Wah, yo he nyuruntul ti ka ti kusruk kana kawah modar. Kudu aya, ni bidayat. Nihayat. Cus. Wa inna man kanat billahi bidayatuhu kanat ilaihi nihayatuhu. Lamun pek mimitina berangkat nanti Allah, engkena ka Allah deui nepina. Jeung watea. Haiti deuna lain ka Allah ka dituna ka wewe surudut. Kana kadaangan surudut. Ai cikole mah sane surudut ka wewe mah kococot. Cikole, cikole, cikole. Ciamis sane abdi pun guru. Wal mustaghalu bihi huwa alladhi ahbabtahu wa sara'ta ilaihi wal mustaghalu anhu huwal mu'assal mustaghal bi nu nganungkulkeun kumanehna sesuatu nu kumaneh dipi ka hayang jeung maneh gancang mudakna mustaghal anhu nyaeta anu ditapakeun ditinggalkeun manehna jadi aya amalan nu sifatna mustaghal bi ka urangna teh nyedot kitu ngadorong hayang ngalaksanakeun. Gangguan mah loba gangguan mah. Ngan nalika hayangna gede gangguan jadi teu berarti. Tetapi sabalikna loba amalan-amalan anu teu menarik we kitu. Teu menarik kana diri urang. Mustaqolanu huwal mu'saru alaihi. Lanjut. Wa anna man aykona anna Allah yatlubuhu. Yakin bahwa Allah teh miwarang meryogikeun ka anjeunna. Sadaqat talaba ilaihi. Tong sok manyangkeun nu ponok aing mah teu genah ceuling ngadenge. Talaba. Sadaqat talaba ilaihi. Sadaqat talaba ilaihi. Kudu ngabuktikeun perjalanan menuju Allahna terus. Wa man alima annal umura. Lamun urusan di tangan Allah. In jama'a bitawakkuli. Hasrah ka anjeunna. Ya mah urusan di tangan Allah, aya urang atur sendiri nyari wow, sok main bola. Sit, tiup atuh sit. Naon kitu? Pelanggaran henteu, resep geus aya maneh niupan. Jelema lieur sih. Lamun maneh lain, mun maneh pemain, entong jadi pengatur, pemain-pemain aja. Ya, tingali. Yakin Allah nyuprih ka maneh, buktikeun panyuprihna. Mun maneh nyaho urusan tadi atur ka Allah kabeh tong peperodeun ngurus. Anjeunna nu ngurus. Lanjut. Wa annahu la budda li bina'i hadzal wujudi antan hadima. Keur ngawujudkeun, keur ngawujudkeun ieu perwusulan ka Allah wayahna runtuhkeun da'imuhu terus wa antuslaba karaimuhu. Kieu. Perasaan-perasaan kehebatan pribadi teneut-teneutkeun isengkeun lah. Jadi kia aing hebat, Allah hebat gitu. Aing ge jago, sepuluh Allah nu jago mah. Aing pinter da, Allah nu maha uninga kitu, teneut-teneutkeun aya. Nu kituna. Ngarah Allah nu munculna. Ari Allah dipeprek wae ku maneh. Allah bari kata, "Ais aing teu hecek Allah maneh atuh." Tos geus kitu. Senae. Kan baik keperangi bunga tinggal seetik deui. Jut. Fal aqilu man kana nabi ma huwa abqa. Jalma akal. Man kana nabi ma huwa abqa. Aprohu minhu bima huwa yakna. Geus merapat ka Allah leuwih bangga tibatan merapat kana banda dunya. Lain urang boga hate leuwih merapat ka Allah batan hate merapat ka dunya. Tek wae dunya mah boga ge nalengeun. Nalengan aidunya langsung dina hate. Lanjut. Qad asraqa nuruhu wa dhaharat tabasiruhu. Asraqa nuruh cahaya nabijil, dohir tabasir, tabasir teh bisyarah, pangbubungah. Terus. Fasarafa anha dihidari mugdiyan wa aradu anha mulian. Fasarafa. Maka malengos tina ieu dunya. Mugdian. Naon mugdian teh? Meureumkeun. Mugdiban mugdian. Mugdian. Naon artinya? Meureumkeun. Gut gotto. Meureum. Ya, got. Meng parti ieu dar kangeunahan ayeuna peureumkeun, malengos tina eta kangeunahan ayeuna mualian. Palam ya khodha. Watonan. Lain ulah boga dunya mah tong dijieun waton, waton teh tong dijengkeun pangbalikan, ieu mah jamatan. Jelema rek balik ti dieu ka salebintana, hayu henguyekna jamatan. Oh, ieu maneh. Ai dunya teh jamatan, ti arwah kana beuteung sakedeung di dunya terbatas, balik deui ka ditu jamatan. Waton mah itu akhirat. Disebutna maudiul ubur la maudiul hubur wala ja'alaha sakanan. Hei, ulah jong jonting di dieu mah mumara. Terus bal an hadzal himmata fiha ila Allah taala wasaru fiha musta'inan bihi fil qudumi alaihi. In hadzal himmah, bangkitkan semangat ka Gusti Allah. Saru fiha geus tadi diomongkeun, berjalanlah musta'inan bihi fil qudumi alaihi, supaya maneh kudum teh nepi. Lanjut. Pamazalat matiyatu azmihi la yakiru kororoha dan mual eureun-eureun matiyah teh kendaraan, azamna cita-citana mual eureun mual deukeun deureuh maju terus, la yakiru kororoha terus da iman. tisya ruha ila an ana khat bihadrat bihadratil qudsi kakarek engke arek ngarasa perjalanan nepi mun geus deheus teh we dugi ka Gusti terus wabisatil insi unsi wabisatil unsi mahallul mufatahi mahallul mufatahi terbuka muajaha hadapi dan depan mujalasah paharap-harap muhadasa ngawangkong berdialog musyahada pasaksi-saksi mutolaah pakorek-korek fasarot alhadratu matasyasud qulubihim ilaiha ya una wa bihayas kunun didinya jongjon maneh ayeuna eta ayeuna anu teu wani teu batur ayeuna lanjut fa idza nazalu ila samail huquqi aw lamun geus tepi kana langit tahakekat atawa bumina tung turunan terus fa bi idzni wa tamkini kalawan idzin tamkin netepkeun rusuh mengetahui secara mendalam yakin falam yang zalu ila huquqi bisu ila adab mu turun kana huquq bisu ila adab wal goplati poho wala ila hududi bisuwati wal mutaati ngeunahan bal dakhulu fi dzalika billah walillah wa minna wa billah min wallah walillah min Allah ila Allah billah lillah min walillah ila Allah ila Allah lillah min Allah ila Allah ku Allah ker Allah ti Allah ka Allah lanjut adkhilni mudholasin gin eta mudholasin gin dibaca Gusti asupkeun kana bener nu mana ieu eta supados ulah lebet ka pamajikan batur nu kitu mudholasin gin mah tadi jalan deuheus ka ayeuna. Wah, jadi muhrajah sidgin bijilkeun abdi kalawan bijil anu bener. Urang teh bijil tina kepompong jadi kukupu. Tisi emer butut jadi emer alus didaur ulang. Tuh. Liakuna nazuri ila haulika supaya pandangan abdi kana gerak Gusti kuat Gusti. Idza adkhaltani wastislami wan kiadi ilaika idza akhrajtani. Idzan akhrajtani nalika kitu abdi dikaluarkeun ku Gusti tina kesulitan dijemput kalawan kanikmatan Gusti. Terus waj'alli min ladunka sultanan nasiro. Gusti abdi nyuhunkeun urang sultanan nasiro teh kan presiden. Sultanan nasiro Gusti bijilkeun pitulungkeur abdi. Terus yang suruni wa yang surubi. Nulungan ka abdi, nulungan ku abdi. Wala yang suru alayya yang suruni. Teu nulungan ka abdi. Ala syuhudi nafsi. Karena isyadkan diri abdi. Wayufnini anda. Nafana kan ngeleburkan abdi. Tina daerah fisik abdi. Ia mah fisik. Eh cangkantong di agung-agung ting. Urus mah urus tak kudu sehat di rumah. Ngan kade anu lebih penting diurus tibatan iya. Orok nawi disebutna tiplul maani. Maneh teh boga orok di jerok tesaradege. Layali jamalaku tasamawat illa maulida maroten. Moal bisa asup kalawang langit, nembus ka ditu angin jelema nu geus dilahirkeun dua kali. Hiji dilahirkeun tina beuteung inungna, dua dilahirkeun tina dirina sorangan. La ilaha illallah. Lanjut. In kanat ainul qalbi tanduru annallaha. Lamun nya euy ceuk hate Allah teh hiji. Pi minatihi. Limpahanana. Pasyari'atu taqtadi annahu labuda min syukri khaliqatihi. Min syukri khaliqatihi. Maka syariat mendorongkeun bahwa urang teu meunang teu kudu syukur khaliqah naon? Makhluk apa naon? Tingkah laku. Benar kalimatnya gitu. Tak tadi annahu la budda min syukri khaliqati maka ari syariat ari agama adalah mensyukuri segala rupa dadamelan Allah arek alus arek goreng arek keunah arek teu arek resep resep eta arek genah syukuri kabeh mah syukur teu nu genah wae anu teu genah teu pernah disyukuran. Lamun maneh datang ke rumah sakit penyakit maneh berat teu kumaha ku dokter. Dioperasi geunah teu? sok anuhunkeun tara ka dokter. Nah make anuhunkeun. Nyata genah tina tadina aya penyakitan jadi eueuh ulah sok genah ceuk nafsu. Kudu genah ceuk basir. Lanjut. Wa annannasa fi dzalika ala al-iksamin. Hayong geus beres dicuran maneh can beres kurang geus disulah. Kawiyat dairatu banget iya mah tukang poho ka Allah terus wanto masat kuat teuing kekuatan fisikna hadrat kudusi ifan adral isana minal makhlukina walam yashhaduhu mirabbil alamin wanto masat hadrat kudusi kudusina inta masat nutup loba jelema nu nutup terus panadral isana minal makhlukina walam yashhaduhu mirabbil alamin nenyona teh di manusa we kahadean teh terus imatiko dan fasiruku jadi mentak luhar loher eta teh nyaeta surudut terus wa immastina dan fasirku khafiyun fasirku hujali wa immastina dan fasirku khafiyun lamun itikodan dipetekadkeun syirik jali katembong kunu bodoh ge tapi lamun disumputkeun istina jekra nyaranekeun ka manusa syirik khafi disebut lanjut wa sahibu haqiqatin ghaib nu geus nepi ketinggal hakikat bakal gaib tina kepada makhluk kusabab manehanna nyakseni malikul haqi wa paniya anil asbab jeung manehna lebur tina sabab bisuh di musabbib bil asbab bahwa abdun muwajihun muwajahun muwajahun muwajahun seorang abdi nu diadepkeun bil hakiko dohir alaihi sanah salikun litoriko kekehe kudu mapai jalan kabeh ya mah yang balik mung mapai jalan kakah nyalakeun kana mangih jalan dulu itu jelema aya nu kasarung aca eucreug eno mangih jalan dia ngasalah sia nu kasarung mah euy cuy ya tuh muajahu bae dai Allah salah salikut qadis taula ala madaha gair anahu gorikul anwar barokote anak grog setik nempele lah ngiluan setik gorikul anwar teuleum dina cahaya Allah mam matmusul athar naon matmus tomisa naon matmus uta tina tomisa. Jadi asar makhluk kaliwat nu aya adalah nur. Qad ghalaba sukruh geus mabok banget gitu. Mabok lain mabok. Mabok edan hartina di eta ning dina film India mah. Nehi mahipal si mahipal tergelo-gelo ku si Laila. Sukruh mabok. Mantak dina imriti disebut nu dzikir bari marifat lir kaya nuker mabok diiring musik. Nang teuing poho de. Hatana hat kulubuhum famin azimi. Pausribat. Pauribat filhani bil alhani. Lamun keur usribat asup cahaya, uribat keur terus di jerona hirup dikir dikirna teh meni kos jelema nuker mabok diiringi musik dina pada kani matanana lain nyebutkan alus mabok kan ala sahwi wajamu ala parki to syukruhu ala sahwi na sahun kamabokanana dina kasehatanana kumpulanana dina kapisahanana leburna dina langgengna gaibahna dina hadirna nu berlawanan ngahiji diri lanjut hayo urang bereskeun. Wa akmalu minhu abdun sariba fazdad sahwan. Aduh nu hebat mah cenah. Ye. Kada engke mun maneh ka Timur Tengah, papangih jeung tokoh agama ti nagara sejen sok nanyakeun masrob. Naon cenah? Kuring berkenalan jeung dokter Taisir. Urang Damaskus di Madinah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ismak ana Taisir wa anta zain. Anta min Indonesia, Indonesia Kuwait. Wanta min ana min Dimashq. Masyugul ana tabib. Siapa nama? Dr. Taisir. Apa keahlian? Dokter. Dari mana asli? Damaskus. Eta perkenalan ala internasional. Beda jeung perkenalan Indonesia. Kang sahanami Udin. Di mana kawit? Nagrog. Suara budak. Genep. Kana naon damel. Jadi jurusanana jurusan surudut. Damel teh menang duit yang ada si pejit di urang teh mah. Coba gaul ente di internasional. Saliwat masih galagi gana mah. Sok internasional jelema. Lain sok urang teh pan kurang gaul. Aya pertanyaan ti Syekh Taisir ka kuring di Madinah, mal madhab? Anda dalam beribadah ikut siapa? Cekuring, ana Syafi'i wa ana Hanabalah. Aku ikut Syafi'i, aku ikut Hambali. Bihamdillah. Beda jeung urang. Pak, madhab mana? Ulah sok mempergunjingkeun purunya. Sebab di urang mah beda madhab sok jadi pasea. Mal madhab? Ana Syafi'i wa anta ana Hanabalah. Bihamdillah. Nanti baheula mah anu sok silih tangkep teh film budak ning Teletubbies berpelukan, kuat nanyakeun heula aing mending ku poho. Beda madhab berpeluk, di urang beda parte perang. Channel tanah barang masih ku aing, bangsa Indonesia tidak beradab. Pertanyaan ka opa, mal masyrob? Saumur boga celi, diberi celi ku Allah, can pernah enu nanya mal masrob. Padahal nanti disebut di sekolahan mah baheula jago bahasa Arab. Ai masrob teh tempat nginum, ai tempat nginum teh meureun mun teu gelas, teko, naon deh. Anu kitu ah. Hampir anak disebut mal masrob, alkodah cekana. Urang sok make gelas, tapi piraku nanyakeun gelasnya. Seorang dokter di Madinah, orang Damaskus nanyakan sok minum naon memang na cinta atau dawat. Dipikir-pikir, masrob kira-kira inuman roh. Hei, mun mana jadi jelema gaul? Di mana papa ngijeng jelema? Tanyakan, air roh mana nginum naon gitu? Lain nginum oli lain. Mal masrob apa minumanmu? Coba-coba kuring ajaib sesugana dari tete. Anal Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Saya mengambil minuman dari Syekh Abdul Qadir dan minuman dari Syekh Bahuddin Naqsyabandi. Alas sawa berpelukan. Coba di Indonesia, Pak tarekat mana? Ih, amit-amit coba bayi, abdi mah sanes aliran. Bangsa kita tenyo negara di bidang agama na belok bekene. Sabaraha deui euy? Ah, keren kewenya. Berjamaah tinggal leun. Ya, jung, jung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tos is